إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مسلمين مسلمة حاضرين حاضرات sidang jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukadimah, kita ambil kitab lebih 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam dan kita sampai di halaman 31. Siapa yang tak bawa, dengar sajalah ya, sebab kita nampaknya terpaksa membaca mukadimah ni kerana buku ini kita akan manfaatkan seterusnya insyaAllah. Bahagian 7, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan keluar masuk rumah. Ana pernah jelaskan kepada antum bahawa berzikir tidak semestinya di tikar sembahyang, tidak semestinya di hari-hari tertentu, tidak semestinya memanggil orang berzikir beramai-ramai, tidak semestinya ada cara-cara tertentu. Berzikir bagi orang yang beriman dan kembali kepada Quran dan Hadis mencontohi zikirnya Rasulullah SAW, dia akan sentiasa berzikir dalam keadaan apa sekalipun. Dan zikir kita berupa doa di antaranya. Berupa doa di antaranya dan amalan-amalan yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Kita bila berdoa kepada Allah SWT dan berzikir kepada Allah SWT, maka Allah dekat kepada kita. Tidak mahukah kita mendekatkan diri kepada Allah SWT dan Allah dekat kepada kita? Bila Allah mendekatkan ilmunya kepada kita, kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, Allah akan utus malaikat rahmah untuk bersama kita. Malaikat rahmah, rahmah artinya petunjuk di antaranya. Jadi malaikat rahmah akan menjaga insyaAllah akidah kita apabila kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat rahmah akan membantu kita untuk memelihara kita daripada berbagai-bagai penyelewengan yang ada di permukaan bumi ini yang berupa makruh syaitan ataupun talbisu iblis. Jadi berjaga-jagalah antum kerana syaitan tidak pernah tidur untuk menyesatkan Bani Adam, terutama orang yang sudah beriman. Jadi supaya kita menghindarkan diri, menjauhkan diri sejauh-jauhnya daripada perbuatan syaitan dan penipuan syaitan, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah antaranya dengan berzikir dan berdoa. Di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-Ku, siapa saja meminta kepada-Ku ataupun berdoa kepada-Ku mengingati aku, maka aku dekat padanya dan aku akan perkenankan permintaannya atau doanya atau zikirnya. Jadi supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berdekatkan ilmunya kepada kita atau kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasalah kita berzikir. Dan berzikir, kita boleh zikir dalam keadaan apa sekalipun. Dan zikir-zikir ini, amalan-amalan sunnah berzikir ni sebenarnya walaupun dikatakan lebih 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam, memang mungkin ribuan sehari semalam. Satu amalan sunnah paling kurang berapa pahalanya? 10. Dan satu amalan sunnah yang paling kurang 10 digandakan sehingga 100 dan lebih. Ingat ya, pahala yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita akan menebus, menghapuskan setiap dosa yang kita lakukan. Setiap orang yang melakukan dosa diberi dosa satu. Ditulis sebagai perbuatan dosa ini satu saja dosanya. Tetapi kalau buat kebaikan paling kurang 10. Subhanallah, rebutlah. Dan ma'indallahi baqin. Pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita tidak melakukan kesyirikan, pahala ini akan kita ambil sebagai anugerah di Yaumul Hisab, yang mana dengan anugerah inilah kita menentukan diri kita di mana. Jadi subhanallah, di antara sunnah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dan hadis ini riwayat Muslim, sangat dianjurkan untuk mengucapkan bismillah. Simple, bismillah. Bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Jangan sibuk-sibuk dengan menambah. Ada orang mengatakan, ustaz, tak bolehkah bismillahirrahmanirrahim? Kalau Rasulullah SAW mengatakan bismillah, berhenti di situ saja. Kalau Rasulullah SAW mengatakan bismillah, bismillah. Seperti nanti nak nyembelih binatang korban, dia diajarkan dua, sama ada bismillah atau bismillahi Allahu Akbar. Sama ada bismillah atau bismillahi Allahu Akbar. Jangan macam-macam, jangan berdoa, jangan berniat dan sebagainya. Kita ikut apa yang sudah ditunjukkan. Sebab agama kita sudah sempurna. Tanda sempurna tidak boleh dikurangkan, tidak boleh dilebihkan. Apa yang ada kita ikut. Contoh adalah mutlak. Contoh kita katakan adalah qat'i. Contoh kita katakan tauqifi. Mutlak, tauqifi dan qat'i. Jangan diubah lagi. Seperti ada orang mengatakan, ustaz, boleh tak saya baca bismillahirrahmanirrahim semasa saya makan? Saya katakan hadis-hadis yang sahih keseluruhannya menunjukkan bismillah sahaja, bukan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ada orang marah besok, baca bismillahirrahmanirrahim pun salah ke? Kalau tak ada contohnya, salah. Bukankah Ibn Mas'ud dah menjelaskan kepada kita, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bin'ah. Mengamalkan amalan sedikit tetapi ikut sunnah lebih baik daripada antum buat banyak-banyak, rebut yang banyak-banyak tetapi bid'ah. Dan kullu bid'atin dhalalah. Jangan diambillah bid'ah. Jadi di sini sangat dianjurkan untuk mengucapkan bismillah, memperbanyakkan zikir kepada Allah dan memberi salam. Bismillah dalam apa keadaan sekalipun. Seperti tadi kita nak mulakan ya. Ya, memperbanyak zikir kepada Allah dan memberi salam. Lihat, sunnah-sunnah masuk ke rumah. Zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah ketika masuk rumah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, nombor hadisnya 2018. Ini yang mengikuti pautok ya. Kadang-kadang diorang minta supaya riwayatnya disebut dan nombor hadisnya supaya mudah mereka merujuk. Bunyi hadisnya, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wa la 'asha." Apabila seorang masuk rumahnya, kemudian berzikir. Berzikir kepada Allah ketika akan masuk dan ketika akan makan. Ketika akan masuk dan makan. Maka syaitan berkata kepada kawan-kawannya, kepada jamaahnya, kalian tidak mendapat jatah bermalam ataupun kesempatan bermalam di tempat kalian dan makan malam. Bermakna Allah usir dia daripada bermalam di rumah kita dan daripada menjamah makanan yang ada di rumah kita. Mudah, antaranya bismillah nak masuk rumah. Bismillah. Setelah bismillah, itulah memberi salam. Dan ada doa-doa yang sudah diajarkan, tolong dihafal doa-doa ni. Tidak semestinya kalau nanti berdoa angkat tangan. Ada orang nak masuk rumah, doa angkat tangan. Kadang-kadang angkat tangannya pun tak betul. Ingat lagi bagaimana cara berdoa yang betul angkat tangan. Jangan sembarangan ya. Rasulullah SAW mengangkat tangan dengan dihadapkan telapak tangan ini ke mukanya. Kemudian bila tunduk, tak selangsung menghadapkan ke mukanya dan menghadapkan ke langit. Allah di mana? Di langit. Kiblah berdoa, tangan kita dihadapkan ke langit. Kalau tidak mau mengangkat tangan seperti ini, kita menunjuk ke atas. Hazul mangkibai ataupun hazul uzunai. Tidak terlalu ke bawah dan tidak terlalu ke atas. Tengah-tengah. menunjuk ke atas. Apakah goyang-goyang jari? Itu masalah kedua. Tunjuk ke atas. Kalau tolak balak, macam mana? Tidak ditinggikan. Bukan begini, Syekh. Ditinggikan. Kalau tolak balak, ditinggikan. Sehingga Rasulullah SAW, kalau tolak balak, ketiaknya nampak. Kalau gini, tak nampak ketiak, Syekh. Jadi, kalau tolak balak, punggung tangan ini dinaikkan teratas, ditinggikan. Ada orang yang berdoa seperti ini, bila tolak balak, macam mana kalau hantar buat di meja macam ni? Cuba lihat. Kata Rasulullah SAW, bada al-Islamu ghariban, sayaudu ghariban, kama bada fatuba lil ghuraba. Inilah gharibnya. Apa arti gharib? Aneh. Luar biasa. Aneh. Sedangkan Rasulullah SAW begini. Ini dihadapkan ke mana? Ke langit. Yang ini dihadapkan ke bumi. Angkat tinggi-tinggi. Setinggi-tingginya diangkat. Cuma kita wahabi kumin. Dan orang kita kalau berdoa kebanyakannya macam mana? Ada yang begini, ada yang atas peha. Ya, ada yang tutup muka. Kalau agama itu setahu kifi ya. Yang halal dan haram itu sudah diajar, kita ikut. Saya masih ingat ya. Ini bukan untuk bangga ataupun untuk riak. Nak dapat satu bintang sebesar macam ini saja. Masa Agong beri bintang tu, saya dengan Saudara Faisal, atau Saudara Faisal lezat malam ni, dia dengan Dr. Asri, dengan Dr. Juanda, diberi pingat kehormatan oleh Agong, yang semasa dia jadi Agong ni, Raja apa? Raja Perlis. Tahu berapa lama kita kena raptai? Satu hari. Pukul 8 kita perlu ada di Rong Sri. Kemudian pukul 5 baru kita balik ke rumah. Untuk masuk ke Rong Sri, masuk ke kursi, duduk, bangun, keluar, menghadap Sultan, angkat tangan, terima satu benda kecil tu. Anta pernah tak diraptai untuk beribadah ni, antaranya untuk berdoa minta kepada Allah SWT? Pernah tak diraptai? Tidak pernah diraptai. Apa arti diraptai? Anda pernah tengok atas askar bagaimana? Macam mana dia berkawat? Kadang-kadang yang melatih tu pegang rotan tu kan? Ada yang kena rotan. Tapi kita di sini tak pernah rotan antum salah sembahyang, tak pernah rotan antum salah berdoa. Kau di rotan bagaimana? Tapi Umar pernah merotan orang yang salah cara sembahyangnya. Betul kan? Bila hari pertama dia betulkan safnya, kedua dibetulkan, yang ketiga dibuatnya rotan. Maka dihayunnya rotan. Ini bermakna diraptai. Jadi di sini kita katakan, ia berdoa. Kalau betul antum nak berdoa, nak angkat tangan, masa doa-doa ni, angkatlah cara sebagai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sama ada kita mengangkat jari menunjuk ke atas, jadi telunjuk, ataupun menghadapkan ke muka. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, jangan letak atas peha, jangan ditindih seperti ini, ataupun diletak di muka dan sebagainya, tutup muka sebelum berdoa. Itu salah. Jadi caranya dirapatkan, kemudian dihadapkan ke muka, ditundukkan supaya tangan ini menghadap kiblah. Kiblah doa adalah di langit. Tak cerah langsung malam ni kita mendapat satu ilmu yang baru ya. Ini bukan baru sebenarnya, ini lama, tapi baru sampai kepada antum. Syukur alhamdulillah kerana kita dapat juga apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang cara berdoa. Makanya kenapa banyak orang doanya tidak diterima? Cara berdoa apa salah? Ya kan? Dan kalau boleh doa ini, kita faham isinya. Kita faham isinya. Minta sesuatu tapi kita tak faham, subhanallah. Lebih baik kita faham isinya. Cuba lihat, bagian B, berdoa ketika masuk rumah. Ini kalau kita tidak hafal, nanti di foto stick besar-besar, taruh kat pintu rumah. Sebelum masuk rumah, kita baca. Bagaimana, Syekh? InsyaAllah. Foto stick, besarkan, taruh pintu rumah. Anak-anak kita kalau boleh baca. Apa doanya? Berdasarkan hadis, yang mana hadis ini adalah hadis yang riwayatkan Abu Daud. Ataupun hadis-hadis yang sahih ini. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina atau rabbana tawakkalna. Baca sama-sama. Allahumma inni, ramai-ramai. Allahumma inni as'aluka, as'aluka khairal maulaji, khairal maulaji wa khairal makhraji, wa khairal makhraji. Bismillahi walajna, bismillahi walajna, wa bismillahi kharajna, wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Jadi kalau boleh anda katakan dihafal ini. Kalau tak hafal juga, tampal di pintu kita sebelum kita masuk. Iya. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ketiga kebaikan, ketiga masuk, ketiga masuk dan ketiga keluar. Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah, di situ bismillah. Di situ disebut bismillah. Bismillahi walajna wa bismillah wa bismillahi kharajna. Dengan menyebut nama Allah, kami masuk dan kami keluar, dan hanya kepada Allah Rabb kami, kami bertawakal. Subhanallah, jangan jadikan rumah kamu kubur yang tidak ada ibadah di dalamnya atau di luarnya. Jadi sebelum masuk kita beribadah dan di dalam kita beribadah. Subhanallah. Sayangnya Allah kepada kita, kita sentiasa diberi ganjaran yang begitu besar dengan sentiasa berzikir kepadanya. Dan zikir ini berupa doa. Allah berkata kepada kita, iya, keumuman firman Allah, idza wa idza sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'watad da'i. Apabila siapapun hambaku meminta kepadaku, aku dekat dan aku perkenankan permintaannya. Jadi mintalah kepada Allah, kerana Allah itu sayang kepada antum, sehingga antum mendapat satu nabi, Nabi Muhammad SAW, nabi yang paling mulia di permukaan bumi ini. Dari dulu sampai Adam dicipta oleh Allah SWT sampai hari kiamat, manusia yang paling mulia di sisi Allah SWT, yang pernah dijemput oleh Allah SWT ke atas langit yang ketujuh, itulah yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengajar kita ibadah-ibadah ini supaya kita sentiasa dapat ganjaran. Apakah bekal kita bila kita mati? Bekal kita pahala. Tapi jangan buat bid'ah. Bila buat bid'ah, pahala kita hapus. Malah kita sesat. Jadi buat yang sunnah seperti ini. Buat yang sunnah. Senang tak dapat pahala? Tapi kalau pergi masjid ramai-ramai berzikir, itu tak ada contohnya sama sekali. Itu bukan dapat pahala, dapat apa? Dapat balas, ya. Jangan buat seperti itu. Jadi jangan lakukan sesuatu yang kaifiahnya tidak ikut sunnah. Yang contohnya tidak ada. Jadi di sini contohkan Rasulullah SAW, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian dia memberi salam kepada keluarganya di rumah. Jadi bismillah, baca doa, ya, kemudian beri salam. Masuk rumah kaki kiri ke kanan. Saya bertanya, masuk rumah kaki kiri ke kanan? Antah masuk dengan kaki kanan pun dapat pahala kerana menghidupkan sunnah. Tetapi orang kadang-kadang masuk rumah tak kira kiri ke kanan, yang penting masuk rumah. Itu rumah dia. Memang rumah kita, keberkatan kita ingin dapatkan kan? Maka masuk dengan kaki kanan. Budak tadika, ya, kalau dia ajar, dia salah masuk di hostan. Cuba lihat. Saya pernah tengok budak tadika, kata cikgunya masuk kaki kiri, dia masuk kaki kanan. Dia salah, dia ke hostan. Dia keluar, dia masuk sebelah. Jadi anak antum kalau mau dilatih, mulai sekarang masuk kaki kanan. Mereka tidak menyangka bahawa dengan masuk kaki kanan, Allah Subhanahu Wa Taala sudah beri kebaikan kerana menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Lihat, sehingga ia merasa hanya bertawakal kepada Allah. Sehingga dia merasa hanya bertawakal kepada Allah, sama ada dia keluar atau dia masuk ke rumahnya. Bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika masuk dan keluar. Lihat, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Makanya saya katakan, saya merawat lebih mungkin berpuluh beratus orang-orang yang kena sihir. Kenapa dia kena sihir? Kenapa budak kena sihir? Dia tidak bertawakal kepada Allah, tapi dia bertawakal kepada makhluk. Dan saya katakan beberapa kali, orang-orang yang banyak kebanyakan kena sihir, bila ditanya ada tangkal tak? Di rumahnya ada tangkal. Dia tidak bertawakal kepada Allah. Bila kita bertawakal kepada Allah, kita tak perlukan tangkal, wafak, jimat-jimat, tak perlu. Sebab apa? Allah bersama kita. Tapi kalau kita tak yakin dan kita tidak bertawakal kepada Allah, kita perlukan sesuatu yang boleh menjaga kita. Bila kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjaga kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Kenapa? Wa maulana. Dialah penjaga kita. Kalau kita benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah akan memelihara kita. Allah akan memelihara kita. Dan zikir-zikir ini sebenarnya menjauhkan bala. Di antara bala, umum dan seher. Kita perlu kupas ini semua ya, insyaAllah. Dan kita boleh lihat nanti dalam buku Tauhid yang kita bincang di tiga tempat. Antaranya di Jalan Yunus dan di Toguan. Cuba lihat bagaimana orang yang bertawakal kepada Allah SWT, dia tidak akan kena sihir. Tetapi orang yang bertawakal selain kepada selain Allah, dia akan mudah kena sihir. Dengan demikian terjadilah hubungan yang terus menerus antara hamba dengan Allah. Hubungan terus menerus. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dan hablum minallah adalah zikir. Hablum minallah adalah zikir. Zikir kita bukan zikir-zikir bid'ah sebagaimana orang-orang sufi buat. Zikir kita adalah zikir, ada panduan. Panduannya adalah Quran dan hadis. Orang zikir kalau ikut sufi, subhanallah, penghabisannya malas sangat. Daripada la ilaha illallah afdalu zikri annahu la ilaha illallah. Apanya? Lah, lah, lah, hu, hu, hu, ha, ha, ha. Huwa, huwa. Ini zikir yang tak ada contohnya. Dan zikir seperti ini adalah zikir yang bid'ah. Kemudian, disunahkan juga masuk rumah bersiwak. Disunahkan bersiwak. Ya? Sebab saya katakan, daripada membeli tasbih banyak-banyak, kasih anak cucu, bila balik daripada bekal, lebih baik beli kayu siwak. Tasbih mahal, Syed. Kayu siwak satu ikat tu RM10, berapa banyak? Macam mana saudara Fatra itu hari? Tasbih mahal itu bid'ah. Biji-biji tasbih itu bid'ah. Separuh yang sayang dengan kawannya dibelinya koka. 300 harganya paling murah. Ini bid'ah. Tetapi kalau kita bawa kayu tasbih, lihat. Supaya sentiasa, kayu siwak, supaya dia sentiasa bersiwak, cuba lihat. Muslimin dan muslimah, bukan muslimin. Saya tengok muslimah jarang ada kayu siwak. Yang ada muslimin. Seolah-olah siwak ini untuk muslimin saja. Lihat, si bersiwak. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, ini pun kita tak perasan. Dan kadang-kadang ini juga kita tidak tahu. Kerana kita tak bongkar seperti ini. Saya ingin melawan sufi sedaya mungkin di Singapura. Sebab sufi mengatakan, saya nak berzikir tak boleh ke? Saya katakan, zikir disuruh. Tapi zikir yang ikut sunnah. Zikir antara bila? Tempat gelap, digelapkan ya, di masjid beramai-ramai, subhanallah. Jadi berzikir di antara juga lihat, kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Rasulullah SAW apabila masuk ke rumahnya, beliau memulai dengan bersiwak. Kadang-kadang bila kita bersiwak, bau mulut kita kan tak bau, harumannya kan bagus. Siapa yang banyak mendekati kita setelah anak-anak kita ya? Orang paling dekat dengan kita pandai-pandailah untuk apa, siapa dia? Ya? Terus terang ya, isteri kita. Ya kan? Bagaimana kita mendekatkan diri kepada isteri kita? Kita peluk dan cium dia. Tapi kalau bau mulut antum semacam, dia tak. Pingsan dia. Ya kan? Dan di antara sunnah sebelum kemijik, salam-salam apa dia? Kucup isterinya. Itu sunnah, walaupun Zarkani mengatakan hadis ini dhaif, tetapi ini tidak ada larangannya. Itu sunnah. Lihat Islam. Masuk rumah siwak, nak semayang siwak, Nabi duduk bersiwak. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki. Di hadis yang diriwayatkan yang lain, inda kulli udu. Setiap kali beruduk, kena bersiwak. Di hadis yang lain, inda kulli salah, solat. Setiap kali nak solat, kena siwak. Kalau sentiasa siwak seperti ini, anda rasa gotor gigi kurang. Ya kan? Tapi kita tidak menjaga gotor gigi, ambil keuntungan terus. Kemudian setelah itu, mengucapkan salam. Ataupun di luar rumah mengucapkan salam. Kalau rumah sendiri, kita boleh mengucapkan di dalam ataupun di luar. Lihat. Kalau rumah kita sendiri, kita boleh mengucapkan salam dari luar ataupun di dalam. Ulang lagi sekali. Rumah saya sendiri. Saya kunci, saya pegang. Saya boleh mengucapkan ketika saya di luar ataupun saya dah masuk mengatakan Assalamualaikum. Dengan Bismillah dulu. Dan membaca doa tadi, kita katakan Assalamualaikum. Tapi kalau rumah orang, jangan beri salam di dalam, di luar. Ya, dan ada beri salam di rumah orang, setelah kita beri salam, jangan tengok pintunya. takut-takut anak kecil buka pintu, dalamnya orang masih bergembang dan sebagainya. Ada orang yang gatal dia tengok betul-betul. Jadi kalau boleh, Nabi Salam, kita membelakangi rumah orang tu. Jadi kalau orang tu dah tegur, baru kita pusing. Itu di antara kesopanan dalam Islam apabila kita menziarahi rumah sahabat dan sebagainya. Dan kalau ada isteri tapi tak ada laki-laki, tidak boleh masuk. Ataupun kalau di situ ada orang perempuan tak ada laki-laki, tidak boleh masuk walaupun disuruh masuk. Ya? Tapi ada orang sekarang ambil kesempatan masuk. Sebab apa? Nak bual-bual dan sebagainya. Tidak boleh. Kita tidak boleh masuk rumah yang di dalamnya tidak ada mahram. Perempuan yang tinggal di rumahnya tidak ada mahram, kita tidak berhak masuk di rumahnya. Walaupun disuruh masuk ataupun diizinkan. Kecuali family kita, keluarga kita. Dan kita teruskan. Mengucapkan salam berdasarkan firman Allah. Lihat, ini perintah Allah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Disebut مُبَارَكَةً طَيِّبَةً, keberkatan yang baik. Maka apabila kamu masuk suatu rumah, lihat, masuk suatu rumah. Makanya nanti kita akan bawakan hadis, walaupun di sini tidak ada hadisnya, saya akan jadikan ini satu panduan untuk kita. Di manapun rumah kosong kita nak masuk, walaupun tak ada penghuninya, rumah yang siapa-siapa boleh masuk, maka disunahkan beri salam. Subhanallah, ini kita tidak tahu. Katakan ada rumah kosong, kita nak petul hujan misalnya, kita katakan Assalamualaikum. Walaupun di situ tak ada orang, tetapi salam itu li anfusikum, ala anfusikum. Tapi kalau ada beri salam, tak ada penghuninya, macam mana Syekh? Maka apabila kamu masuki suatu rumah, rumah-rumah ini hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang bererti memberi salam kepada diri kamu sendiri. Di sini ditakdirkan ada penghuni, tetapi kalau tak ada penghuni sekalipun, hatta kita masuk hotel misalnya, hotel ada penghuni? Tidak ada. Kita dapat kunci, kita buka pintu. Sebelum kita buka, kita katakan Assalamualaikum. Walaupun di dalam hotel itu tak ada penghuni, tetapi itu barakah untuk kita sendiri. Kenapa? Kepadamu sendiri, kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan di sisi Allah, yang diberikan, yang diberkahi lagi baik. Yang diberkahi lagi baik. Ingat ya, sekali lagi, kita pergi rumah, di mana pun rumah, walaupun kita penghuni rumah tadi, bila kita cakap Assalamualaikum sudah jawab, kita nak masuk, dah masuk, lagi sekali kita beri salam, itu lebih baik. Dan setiap rumah yang kosong kita masuk juga, beri salam. Beri salam. Walaupun itu bukan rumah kita. Ya? Ayat ini terdapat dalam surah An-Nur ayat 61. Kemudian jika seorang hendak masuki rumahnya, setiap kali selesai mengerjakan solat fardu di masjid, kemudian menjalankan sunnah-sunnah tersebut, maka jumlah keseluruhannya sunnah tersebut dalam sehari semalam berjumlah 20 sunnah. Tapi sebenarnya lebih. Boleh saya ulang? Mungkin ada jamaah kita yang baru ya, kita kena sabar. Dalam berdakwah ini kita kena sabar. Mungkin antum tidak mampu berdakwah, jadi kita sama-sama membantu yang baru datang ini. Yakni bila kita berdakwah, membantu orang yang berdakwah juga bermakna kita berdakwah. Kalau antum sabar dalam hal seperti ini, insyaAllah antum dapat pahala. Bila jamaah yang baru ini dapat ilmu yang bermanfaat ni. Okey. Kalau kita kira, kita bangun tidur, berapa sunnahnya? Bangun saja, belum tinggalkan katil. Berapa sunnahnya? Tiga. Lupa kan? Lupa. Bangun saja, kita disunahkan sapu muka. Ada bacaan, tak ada bacaan. Kita ikut sunnah, menghidupkan sunnah seperti ini, pahala kan? Kenapa tak nak? Bangun saja, kita sapu muka kita. Itu sunnah. Kenapa? Jangan tanya. Saya pun tak boleh jawab. Sama seperti sembahyang subuh, kenapa dua rakaat? Saya tak boleh jawab. Boleh jawab entah? Jadi buat sajalah. Sami'na wa ata'na. Setelah kita duduk, kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dah dua. Menuju ke? Menuju ke kamar mandi ataupun bilik air ataupun tandas. Sebelum masuk apa kita baca? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dah tiga. Kemudian melangkah pakai kaki kiri. Dah empat. Sampai di dalam, kita nak bogil kan? Ataupun kita nak kencing, ataupun kita nak buang air, kita baca bismillah. Selepas itu jangan masukkan air kalau pakai baldi. jangan masukkan tangan ke dalam air kalau pakai baldi. Kita kena cuci dulu. Mulakan yang kanan dan enam. Mungkin kita nak gosok gigi. Apa doa gosok gigi? Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Dah berapa? Dah tujuh. Dah tujuh. Kalau kita beruduk setelah mandi, apa yang kita baca? Subhanallah. Dalam uduk berapa? Banyak sangat. Okey, uduk kira satu lagi. Dah lapan. Okey, kita nak pakai baju ataupun nak pakai tuala setelah kita nak keluar daripada kamar mandi, apa kita baca? Bismillah. Dah sembilan. Keluar dengan kaki kanan. Dah sepuluh. Itu kalau secara ringkas. Kita belum kira uduknya. Kalau kira uduknya lagi, mungkin lebih. Bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, berapa pahala Allah beri? Makanya orang sufi ketinggalan. Orang sufi ketinggalan. Kita katakan bahawa orang-orang salafi, subhanallah, Allah akan beri terus anugerah pahala yang hebat ni. Iya. Begitu juga, sebelum kita gosok gigi, dia sunahkan masukkan air ke dalam hidung, disembuh. Kenapa? Syaitan tidur di mana? Di lubang hidung. Hadisnya, jangan kita katakan, jangan ketawa ya hadisnya. Cuba lihat. إِذَا اسْتَيْقَضَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَّشْتَنْثِرْ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى حَيْشُومِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى حَيْشُومِهِ. Apabila seorang di antara kalian bangun tidur, maka beristinsyarlah, yakni masukkan air ke hidung tiga kali, kerana sesungguhnya syaitan bermalam di hujung rongga hidungnya. Muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Bermakna kalau masuk ini, dah 12. Masuk bila mandi, keluar dengan kanan. Menuju kamar kamar tidur pula. Bilik tidur. Pertama kita tengok apa dia? Cermin. Cermin je. Betul tak? Mesti tengok cermin dulu. Apa doa tengok cermin? Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Kalau nak telanjang, katakan dalam bilik kita, kita katakan bismillah lagi sekali. Banyak kau dikumpul ni, belum keluar rumah, belum nak makan, belum nak minum, subhanallah. Kalau dihabiskan ini, insyaAllah kita akan lihat berapa banyak zikir yang sudah kita tinggalkan, bukan yang kita buat. Berapa banyak yang sudah kita tinggalkan? Terlalu banyak yang kita tinggalkan. Kenapa pahala-pahala ini kita tidak merebut? Kenapa pahala ini kita tak merebut? Tapi orang mengatakan ikut sufi, lagi banyak zikir. Syekh, zikir itu langsung tidak diterima oleh Allah SWT kerana zikir-zikir mereka tidak ikut sunnah. Kita teruskan. Sedangkan ketika keluar dari rumah, maka yang merupakan sunnah untuk diucapkan senang saja. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Baca ramai-ramai supaya dia berkesan dan kita hafal. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kalimah wa la hawla wa la quwata illa billah, kalau ditimbang, dia lebih berat daripada apa yang di permukaan bumi ni. Cuba lihat hadisnya nanti. Tapi beberapa ramai yang keluar daripada rumah, dia tidak bertawakal kepada Allah. Kenapa? Dia dah bawa tangkal, dia dah bawa jimat, dia dah bawa wafa, dia dah bawa mentera. Kalau diambil dari Quran hadis, insyaAllah. Tapi kalau diambil daripada setan sana, setan sini, maksud saya setan jenis manusia, syirik antum. Betul tak fatrah dulu? Ya, fatrah ni dulu ada tiup-tiup ni. Tiup katanya orang boleh jatuh. Boleh ulang doa tengok cermin? Iya. Doa tengok cermin, Allahumma hassanta khalqi. Ya Allah, engkau sudah cantikkan kejadianku. Memang manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah mengatakan, aku sudah jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Maka kita bersyukur. Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Maka baikkanlah akhlak aku. Sebab dalam hadis, khairun nasi ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang baik akhlaknya. Rasulullah bila ditanya apa akhlak Rasulullah SAW? Khuluquhul Quran. Jadi akhlak kita ambil akhlak Rasulullah SAW. Kita minta kepada Allah SWT supaya kita diberi akhlak yang baik. Sekarang paling teruk akhlaknya orang Islam dalam semua segi, sehingga orang malu nak masuk Islam. Tambah dengan teroris, lagi orang takut nak masuk Islam. Akhlak orang Islam hancur, perui. Perbetulkan akhlak antum. Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya untuk liutammima makaramal akhlak. Innama bu'istu liutammima, apa dia ustaz? Innama bu'istu, bahwasanya aku diutus liutammima, untuk menyempurnakan makarim, kemuliaan-kemuliaan akhlak, makaramal akhlak. Allah mengutus SAW di antaranya adalah untuk akhlak, membetulkan akhlak antum. Akhlak jangan disamakan dengan adab. Akhlak jangan disamakan dengan apa orang Melayu mengatakan etika dan sebagainya. Tak sama. Akhlak itu ibadah. Taat kepada Allah SWT, bila taat kepada Allah SWT, tak akan mencuri, tak akan berzina, tidak akan minum, tidak akan menipu, tidak akan, semua yang dibuat kebaikan. Bila akhlaknya kepada manusia, dia tak akan sakitkan hati manusia, tidak akan menipu, tidak akan itu, tidak akan ini. Akhlak kan? Jadi itu yang perlu dijaga. Jadi kita minta kepada Allah SWT, mengalak cermin, Allah sudah jadikan aku sebaik-baik kejadian. Maka, baikkanlah juga akhlakku. Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, kau sudah cantikkan kejadianku, baguskan kejadianku, maka cantikkan dan baguslah akhlakku. Berapa banyak dah pahala kita? Kita kendong pahala yang begitu banyak hanya membaca dan berzikir, yang selama ini mak kita tidak ajar kepada kita. Kita jangan katakan mak kita salah, mak kita orang awam. Jadi sekarang antum ajarkan kepada anak-anak antum, insyaAllah antum dapat pahala yang besar. Seterusnya, dikatakan ketiga, engkau telah dicukupi, dipelihara. Maksud ayat tadi, saya baca lagi sekali. Kalau keluar rumah kita baca bismillahi, paling kurang bismillahi tawakkaltu ala Allah, paling kurang. Tetapi kita katakan wala haula wala quwata illa billah, apa maksudnya? Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada atau tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Lihat, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita diselamatkan oleh Allah, betul kan? Lihat ya, dalam satu hadis bermaksud, kalau Allah sudah catit satu malapetaka bagi antum, seluruh permukaan bumi, manusia yang ada di seluruh permukaan bumi untuk menyelamatkan antum, tak mungkin. Begitu juga kalau Allah tidak menulis satu malapetaka kepada antum, semua manusia yang ada ingin menjatuhkan ataupun menimpakan malapetaka kepada antum, tak mungkin berlaku. Dan Allah sudah menulis nasib antum, tetapi Allah juga merubahnya dengan doa. Allah sudah menulis bala-bala malapetaka yang akan menimpa kepada antum. Bagaimana cara merubahnya? Doa. Kan kita sudah bincang di kuliah yang lalu. Doa. Makanya Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, aku akan perkenankan apa saja. Jadi jangan minta kepada tangkal, jangan minta kepada dukun, jangan minta kepada wafat, jangan minta kepada baju kebal. Ingat tak? Pakai baju kebal. Tak bawa sekarang. Nanti insyaAllah nanti kita akan tunjukkan baju kebal Fatra. Alhamdulillah, sahabat ini selalu anda jadikan model untuk cerita. Satu bakul dia punya tangkal ke sana. Macam mana Fatra? Alhamdulillah, Allah beri petunjuk. Kita bersyukur. Fatra ya, bersyukur ya. Kalau tidak, kita di mana? Kita tak tahu bila kita mati. Subhanallah. Ya? Habis beratus ya? Beribu dengan tambang ya? Mungkin Indonesia? Kalau terbuat jatuh, saya mati syirik. Mati syirik, subhanallah. Alhamdulillah. Lihat di sini, dikatakan ketiga itu, engkau telah dicukupi. Dikatakan ketiga itu, setelah kita membaca bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah, dijelaskan oleh Rasulullah SAW, engkau sudah dicukupi. Artinya sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi petunjuk, bukan saja dipelihara, dipelihara saja satu. Yang penting, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian syaitan pun menjauhimu. Syaitan pun menjauhimu. Anda katakan tadi, yang dekat kepada kita malaikat rahmah. Bila malaikat rahmah, syaitan akan cabut. Sebagaimana Umar bin Khattab, Rasulullah SAW mengatakan, apabila Umar sampai di tempat, maka syaitan akan lari. Kenapa? Umar tidak pernah berhenti mulutnya kumak kami, sentiasa basah bibirnya dengan apa? Dengan zikir. Di antaranya baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu zikir saja. Subhanallah, banyak yang kita tinggalkan ya. Kemudian seorang Muslim, dalam kesehariannya, berulang kali keluar dari rumahnya. Seperti keluar untuk solat di masjid. Dan masuk masjid apa doanya ingat? Allahumma aftah abwabi rahmatik. Ini pun kita lupa, subhanallah. Macam mana ya? Dan setelah masuk ke masjid, apa antaranya yang kita perlu lakukan? Baca selawat. Baca selawat. Allahumma aftah abwabi atau abwaba rahmatik. Kemudian kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau dia teruskan, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Subhanallah. Tapi kalau lagu Siti Nurhalizah cepat apa? Dulu orang kita lagu-lagu Hindustan lagi cepat apa? Ya? Kalau tak hafal pun bersiul. Bersiul dengan lagu-lagu ni. Sedangkan lagu ini di dalam hadis riwayat Ibn Hibban, lu'inal mughanni wal mughanna lahu. Allah laknat penyanyi dan pendengar nyanyian. Hadis sahih Ibn Hibban. Jadi buang nyanyian, gantikan dengan zikir. Buang nyanyian, gantikan dengan zikir. Ya? Begitu juga keluar atau keluar untuk kerja dan memenuhi keperluan rumah tangga. Ini bukan untuk laki-laki saja, termasuk juga untuk perempuan. Bukan untuk muslimin saja, muslimah juga kena baca seperti itu. Maka setiap keluar rumah, hendaklah ia mengikuti sunnah ini. Mengikuti sunnah ini, nascaya ia akan mendapat kebaikan yang sangat agung dan pahala yang besar. Kebaikan yang agung, pahala yang besar. Takut tak dengan sihir-sihir yang ada sekarang? Manusia sekarang senang saja nak hapuskan antum dengan sihir-sihir yang berbagai-bagai sihir. Jadi di antara menjauhkan sihir, antaranya dengan menghidupkan sunnah ni. Wallahu a'lam. Ada soalan sebelum saya pindah kepada Riyadhus Salihin? Cintai Allah. Cintai Allah dengan banyak berzikir. Ya, teruskan Pak Usman, insyaAllah. Pak Usman, boleh saya minta baca apa ni, bersoal dengan menggunakan mikrofon? Muslimah ingin mendengar, begitu juga yang dalam paltok ni juga ingin mengetahui apa soalannya, insyaAllah. Teruskan. Bunyikan ya. Cuba ketuk. Tak bunyi. Cuba bantu macam mana supaya bunyi. Salman, insyaAllah. Apakah mikrofonnya? Ah ya, ada bunyi. Iya. Iya, teruskan dia. Teruskan, saya dengar, teruskan. Iya, soalannya bagus. Kita di bilik air dilarang menyebut nama Allah, berzikir, baca Al-Quran dan sebagainya. Ulang lagi sekali, kita memang tidak dinafikan, tidak boleh berzikir di dalam bilik air atau di jamban atau di tandas. Betul kan? Okey. Anak nak tanya, antar berwuduk sekarang di mana? Di tandas, di bilik air, di jamban. Begitu juga antum mandi hadas. Mandi hadas di luar bilik mandi ke dalam bilik mandi? Kita mandi hadas di bilik mandi. Kita berwuduk di bilik mandi. Percaya tak? Dalam hadis Bukhari, di antara wajibnya bila berwuduk baca bismillah. Kata Rasulullah SAW, fabda'u bi bismillah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, fabda'u bismillah. Maka ulama-ulama salaf kita mengatakan membaca bismillah sebelum berwuduk itu wajib. Begitu juga sebelum mandi. At-tuhuru syatrul iman. Tuhur di sini dua. Satu mandi hadas dan satu berwuduk. Okey. Bagaimana kalau kita tak baca bismillah? Cuma kita disuruh baca bismillah di dalam hati. Kalau tidak, bagaimana Rasulullah SAW suruh kita? Di dalam hadis-hadis yang sahih tadi kita baca. Kita baca di dalam hati saja. Jangan lafazkan. Berzikir apapun di dalam tandas tidak boleh. Tetapi orang jahil, bismillah tidak baca. Jawab salam dia. Faham maksud saya? Saya kadang-kadang singgah di Plus tu. Kalau nak pergi utara kan, ataupun nak pergi Kuala Lumpur, kadang-kadang di panggung, di macam. Bila bunyi ringtone, tiba-tiba bunyi dalam zaman, Waalaikumsalam Warahmatullah. Dia dalam mana tu? Sudah melepas tu. Kemudian Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. Boleh? Beri salam, jawab salam, mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, InsyaAllah, InsyaAllah. Dalam jamban saya, dah sedang melepas. Boleh? Saya harap antum dapat faham, bila ringtone bunyi kita angkat, kita katakan saya dalam bilik air, habis cerita. Kalau kita katakan saya dalam bilik air, dalam tandas atau dalam jamban, takkan nak bual panjang. Nak meeting dalam jamban? Share-share. Lebih baik kita katakan terus terang. Saya kalau insyaAllah bawa telefon bunyi, saya katakan saya dalam tandas. Matikan, insyaAllah dia akan telefon selepas 5 minit atau 10 minit. InsyaAllah dapat dipahami? Jadi Pak Uzman, kalau dalam bilik mandi atau tandas atau jamban, kita tidak boleh berzikir sama sekali. Tetapi kalau nak berzikir di dalam hati, kan kita sentiasa ingat Allah. Kalau sentiasa ingat Allah, maka kita katakan kita berzikirlah dalam hati. Seperti tadi, semasa kita nak gosok gigi, Allahumma barik li fihi ya arhamar rahim. Ini doa. Kita baca biasanya di mana? Di tandas. Ya kan? Kita masa gosok gigi pagi di mana? Di tandas. Jadi kita sentiasa berdoa dalam keadaan apa sekalipun, dalam keadaan baring, dalam keadaan berjaga, dalam keadaan duduk, dalam keadaan apa sekalipun, kita berzikir kepada Allah kerana kita minta Allah dekat kepada kita ilmunya dan kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kalau kita mencintai seseorang, kita ingat selalu kan? Tapi ingat orang tu ingat gitu saja. Tapi kalau ingat Allah dengan berzikir, ganjarannya besar. Dan ganjaran ini boleh membawa kita mudah masuk syurga. Alangkah memang mudahnya masuk syurga bagi orang yang menghidupkan sunnah. Tapi orang yang tak hidup sunnah, masuk syurga tu susah. Terpaksa ikut tarikat sufi, kena baiat, kena bayar. Bayar apa? Bayar orang ahli dan sebagainya. Kita tak perlu seperti itu. Jadi saya rasa itu jawapannya. Assalamualaikum Ustaz. Sahabat saya baru-baru ini memberitahu saya bahawa keluarganya dan dirinya sendiri mempunyai ilmu alam ghaib. Subhanallah. Dan sahabat saya memberitahu bahawa pada dirinya ada sesuatu dan benda itu berada dalam dirinya sejak dia lahir. Cukupkah untuknya sekarang untuk berzikir, membaca Al-Quran dan lain-lain sunnah untuk mengharapkan apa-apa darinya itu? Ini penipu. Saya katakan terus terang, anda tahu yang gaib? Okey, besok apa nak baku? Tak tahu. Yang tahu yang gaib, alimul ghaibi wasyahadah, hanya Allah yang tahu yang gaib, yang terang. Allah mengutus Rasulullah SAW, Rasulullah SAW juga tak tahu yang gaib, kecuali dikhabarkan oleh Allah. Dalam surah Sulaiman ni tadi, dalam ayat di rumah Idris ni tadi. Sabah, surah Sabah. Cuba bawa sini ayatnya. Syaitan, iblis pun tak tahu ilmu ghaib. Syaitan dan iblis tak tahu ilmu ghaib. Ayat yang ke-8 atau 28. Cuba lihat. Iya. Cuba bawa sini. Contohnya apabila syaitan-syaitan ini dijadikan, jin-jin ini dijadikan oleh Nabi Sulaiman sebagai apa? Hamba yang bekerja dengannya. Maka di antara disuruh siapkan istana. Nabi Sulaiman dia tahu bahawa jin-jin ini suka curi tulang, maka dijaga. Tongkat ini ditaruh di bawah dagunya seperti ini. Syaitan tidak tahu, maaf, jin tidak tahu bahawa Nabi Sulaiman sudah wafat. Bila dia tahu, bila tongkat yang sudah dimakan oleh anak-anak dia jatuh, baru jin mengatakan, kalau aku tahu aku tak buat. Bermakna jin juga tak tahu alam ghaib, sedangkan dia hidup di alam ghaib. Begitu juga malaikat. Bomo katakan kepada dia, kepada mereka, itu bomo penipu. Sebagaimana dalam hadis, bomo-bomo itu penipu, pembohong, jangan percaya. Jadi orang yang mengatakan dia tahu alam ghaib, saya pernah jadi pensara di satu college ya. Anak budak saya, dia mengatakan, Ustaz, saya tahu yang gaib. Saya tahu dalam apa dalam hati Ustaz. Saya katakan, antar pembohong besar saya. Bawa sini. Surah 14. Ayat ujung sekali kata saya. Ayat berapa itu ni saya katakan? 14. Cuba lihat ya. Ayat 14. Ayatnya? Sabar. Surah Sabar ayat 14. Iya. Di sini ya. Maka tetkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali sayap yang rayap yang memakan tongkatnya. Maka tetkala ia telah tersungkur, tahulah jin bahawa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinanya. Jadi di sini jin juga tidak tahu. Makanya kalau dukun itu pakai jin, apakah jin boleh mengkhabarkan yang gaib? Tidak. Ingat ya, bila Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad SAW, para jin atau para syaitan yang mengintai-intai berita di langit, yang curi-curi dengar, itu tidak boleh naik lagi. Sebab dalam surah Al-Muluk dijadikan tayyib bintang ini rajbun lisyayatin. Syaitan-syaitan tidak mampu dengar. Dulu sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, memang ada jin-jin syaitan yang mengintip-intip dan mencuri-curi. Itu pun dia mengintip-intip, mencuri-curi berita. Bila mencuri berita, berita itu tidak benar. Seperti petukan ayam, berita itu dipilih. Tidak, apa saja belum selesai, belum dengar betul, diturun diberitahu kepada dukun di bawah ataupun kahin, kuhan. Makanya kata Rasulullah SAW, berita yang dibawa seperti petukan ayam. Ayam makan pilih, antara tabur, padi, beras, apa-apa, dia tak pilih, yang penting dia dapat. Macam tu setan atau jin mengambil berita daripada langit. Sampai di bawah 100, satu yang benar itu kebetulan. 100, satu yang benar itu kebetulan. Bermakna tak betul. Subhanallah. Jadi kita katakan bahawa orang yang mengatakan dia tahu ilmu gaib, dia penipu besar di permukaan bumi ni. Dia tidak tahu yang gaib. Tak sengaja jin yang berguna. Iya. Alhamdulillah, tengok siapa-siapa kita ikut kuliah, akhirnya dia tahu di mana ayat-ayat ini yang sering kita bacakan. Alhamdulillah. Saya baca tadi alimul ghaib, kemudian disambung wala fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Alimul ghaib fala yudhiru ala ahadi ala ghaibihi ahada. Dialah hanya Allah, dialah yakni hanya Allah Tuhan yang mengetahui yang ghaib. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang tentang yang gaib itu. Lihat surah Al-Jin ayat 26, saya baca lagi. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, dan ataupun dialah sahaja Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Seorang pun tidak tahu. Kenapa dia mengatakan boleh tahu yang gaib? Hatta malaikat tidak tahu yang gaib. Hatta malaikat. Contohnya, apabila Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, bila berlaku kiamat? Lihat, Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, bila kiamat? Jibril juga tidak tahu. Kalau tidak, Jibril akan beritahu sekian-sekian kiamat. Tak, kiamat akan berlaku. Tetapi Jibril juga tidak tahu. Bermakna Jibril pun tidak tahu yang gaib. Siapa yang mengatakan tahu yang gaib? Cuba lihat ya. Para sahabat Rasulullah SAW adalah wali Allah. Betul kan? Kerana semua mereka adalah ahli syurga. Para sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Usamah. Usamah pernah memancung seseorang musuh kerana dia mengucap. Bila sahabat ini melihat depannya mengucap, dia mengatakan, dia disangka kerana takut kepada pedangnya, diadukan kepada Rasulullah SAW. Bila diadukan kepada Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah SAW? Dengan marahnya Rasulullah SAW mengatakan, engkau sudah belah dadanya, engkau lihat hatinya, engkau baca hatinya, dia beriman kerana engkau ataupun kerana pedang engkau ataupun kerana Allah. Bermakna Usama yang hebat tu tak tahu yang gaib. Begitu juga Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga tak tahu yang gaib. Contohnya di depannya banyak orang munafik, turun khabar daripada langit, baru dia tahu dia ni munafik. Betul kan? Syekh, kita tidak tahu yang gaib. Siapa mengatakan tahu yang gaib? Manusia ini paling malang sekali di permukaan bumi. Dia sudah ambil kerja Allah, dia ambil kebesaran Allah, dia rampas ilmu Allah, tapi sebenarnya dia bohong. Bohong kan? Iya, jangan percaya. Maka seorang sahabat itu, pernah saya jadi penceramah di satu college, di depan saya, dia mengatakan, Ustaz, Saudara Samsudin jangan beritahu ya, diam-diam saja. Ustaz, saya tahu yang gaib. Katanya kalau dia marah, lampu ni boleh mati. Ingat tak Samsudin? Boleh mati katanya. Kata Ana, kalau hantar tahu yang gaib, ceritakan tentang hati Ana. Oh, nanti Ustaz malu. Kata Ana, tak, saya tak malu. Ceritakan. Dia bohong saya. Dia bohong. Jadi katakan tahu yang baik. Saya katakan Rasulullah SAW pun tak tahu. Makanya guru-guru sufi mengatakan dia tahu, hati anda bohong pembohong. Yang dikatakan alimu ma fis sudur, yang tahu apa yang tersembunyi di dalam hati antum, hanya Allah. Hanya Allah. Siapa yang mengaku dia tahu apa yang berlaku di dalam hati anda, itu adalah orang-orang yang dikatakan orang apa? Orang pembohong. Rasulullah SAW juga tidak tahu hati orang-orang munafik. Berapa banyak orang munafik di Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW tidak boleh lakukan apa-apa kerana dia tidak tahu dia munafik. Cuma firasatnya diajarkan oleh Allah SWT bahawa dia seorang munafik. Sebelum saya lanjutkan, saya ambil ni. Assalamualaikum Ustaz. Apakah fadilat solat duha? Bilakah waktu yang betul untuk mengerjakan solat duha? Terima kasih. Boleh kita ambil ni? Iya. Solat duha macam-macam namanya. Ada mengatakan ulama ikhtilaf tentang adanya solat duha. Tapi solat duha tu wujud. Ada mengatakan bukan solat duha, namanya solat. Kalau Rasulullah SAW balik daripada musafir, waktu duha dia sembahyang di masjid dulu. Dia tak balik rumah. Sembahyang di masjid, beruduk sembahyang di masjid, baru dia balik waktu duha. Kedua, kalau hari terlalu panas, maka Rasulullah SAW ambil uduk sembahyang duha. Ketiga, Rasulullah SAW kalau tertinggal solat qablatul fajr. Keempat, Rasulullah SAW solat duha di antara waktunya adalah apabila yaumul futuh. Pernah Rasulullah SAW membuka Mekah di sembahyang di waktu duha. Jadi ada orang mengatakan sembahyang duha ni ada sebab. Tetapi sebenarnya tidak. Ada sembahyang duha. Sembahyang duha daripada 2 rakaat sehingga 8 rakaat, tidak boleh lebih. Ya? Dan kalau kita musafir, jangan sembahyang duha. Anda tengok jamaah tabligh hari-hari sembahyang duha. Datang daripada India sembahyang duha. Anda tanya, sembahyang apa sembahyang duha? Syekh ada tak sembahyang duha? Musafir tidak ada. Dalam musafir yang ada qiyamul lail, qabliyatul fajr, tihatul masjid, itu yang ada. Yang lain tidak ada. Jadi kalau siapa nak sembahyang duha, ada cerita tentang sembahyang duha, insyaAllah kalau ada masa kita akan berbincangkan tentang sembahyang duha ni lebih panjang insyaAllah. Ya, saya minta antum yang bawa ni, kita buka ke bab 3. Kita sampai ke hadis 26 insyaAllah. Aircon dimatikan atau macam mana? Ya. Itu boleh diukas, eh? Ada trip. Cuba lihat halaman 125 hadis 26. Kita memperkatakan tentang sabar, ya. Ya, sabar ini sesuatu anugerah Allah, dan sabar ini perlu latihan. Sabar ini perlu latihan. Dan perlu tarbiyah. Tarbiyahnya melalui tazkiyah wa tazkiyah. Lihat halaman 125 hadis 26. Di belakang ada satu lagi buku ni, ya, satu set, siapa yang memerlukan masih harga lama. Satu set di belakang, siapa yang memerlukan dapatkan lebih cepat sebab akan datang mungkin harganya berubah. Allahuakbar, itulah yang supplier mengatakan kepada saya insyaAllah. Lihat halaman 125 hadis 26. وعن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفك كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا أو وأوسع من الصبر متفق عليه. Itu hadisnya insyaAllah. Ya. Yeah. Tidak, Syekh, hadis 25 minta maaf. Sebab 25 kita belum baca. Ya, yeah, 25 boleh dibaca. Baik, ambil ayat 25. Tempoh hari saya baca mukadimah. Saya ada tulis di sini. Minta maaf. Ambil di halaman 123. Patut antum beritahu tadi lebih awal. Kita sampai di hadis 25, bukan 26. Sebab minggu lepas kita memperkatakan tentang mukaddimah sabar. Lihat. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فَبَاعِعُنْ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا. Apa maksudnya? Hadis ini dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersuci itu setengah daripada iman. Bersuci dimasukkan di sini adalah berudu. Seperti dalam hadis, مِفْتَاهُ الصَّلَاءَ الطُّهُر. Kunci solat itu adalah tuhur. Apa tuhur di sini? Berwudu. Termasuk juga mandi hadas. Ya? Tapi di sini difokuskan kepada wudu. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Maka kita katakan Alhamdulillah. Katakan Alhamdulillah ataupun Asyukrulillah. Memenuhi timbangan. Yang ini pahalanya besar. Kalau ditimbang, timbangan tu penuh. Jadi jangan lupa mengatakan Alhamdulillah. Hari-hari kita katakan Alhamdulillah. Bila kenyang pun mengatakan Alhamdulillah. Tapi jangan tunggu sedawa. Siapa bersedawa, Alhamdulillah itu bid'ah. Kenyang saja katakan Alhamdulillah. Orang bersedawa macam-macam sebabnya ialah. Kadang-kadang masuk angin pun bersedawa juga. Apakah kita dah? Kadang-kadang lapar masuk angin boleh bersedawa juga. Bersedawa kerana lapar bukan kerana kenyang. Apakah Alhamdulillah? Jadi Alhamdulillah apabila kita kenyang. Tidak semestinya. Jadi dengan Alhamdulillah ini pahalanya besar. Sebab tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Subhanallah dan Alhamdulillah memenuhi ruang antara langit dan bumi. Subhanallah. Besarnya pahalanya. Kalau dijadikan pahala, dia memenuhi langit dan bumi. Tapi berapa orang yang faham tentang masalah ni? Solat itu nur, cahaya. Apa arti cahaya? Petunjuk. Hanya orang yang solat sentiasa terjaga petunjuknya. Nanti hadis-hadis tentang solat banyak kita akan bacakan. Sedekah itu burhan, bukti. Kalau orang mencintai Allah, imannya benar. Di antaranya, oleh kerana dia mencintai Allah, maka dia tidak mencintai hartanya. Sebagaimana orang sekarang tidak mencintai Allah, tapi mencintai hartanya. Ingat ni, orang yang tak berkorban ni, satu daripada petanda bahawa dia tidak mencintai Allah. Kalau dia mampu, kalau dia tidak mampu, kosong. Bohong dia. Apa arti cinta? Pengorbanan. Kadang-kadang ia seorang tu 70 ribu, 80 ribu dia punya duit di bank. Nak keluarkan $200 atau $250 atau $300 untuk korban satu ekor kambing atau sebagian lembu, sedangkan kita diberi oleh Allah SWT duit ni pinjaman. Itu milik Allah. Kalau antum ingin sesuatu yang ada pada Allah besok di syurga, di syurga, maka beri hak Allah dulu. Apa beri hak Allah? Apa hak Allah? Antaranya berkorban. Fasalli li rabbika wanhar. Solatlah kamu, kemudian kamu berkorban. Jangan tidak berkorban. Tidak kira berkorban di Singapura atau di luar negeri. Yang penting antum melakukan korban. Tapi ingat ya, kalau boleh berkorban dengan cara sunnah. Dan kalau boleh korban ini jangan serahkan kepada orang bid'ah. Besok antum menghidupkan surah bid'ah, mematikan sunnah, menghidupkan bid'ah melalui korban-korban ni. Ingat lagi sekali, jangan kasih korban ini kepada orang bid'ah, sebab orang bid'ah akan menghidupkan bid'ahnya dalam masa korban. Ada orang yang berkorban berapa dia? Bertakbir, takbir raya. Betul kan? Selepas tu baca selawat. Selepas tu baca doa, selepas tu baca niatnya. Sengaja aku berniat, apa ni, sengaja aku berkorban pada tahun ini disebut seekor lembu. Baca nama lagi, subhanallah. Kasih nama kemudian sebut nama. Nombor IC disebut. Mungkin nanti takut salah sebab nama hantar sama. Allahuakbar. Subhanallah. Begitu juga korban dan kekal, lokeknya korban lain, kekal lain. Dipikir sekali. Kalau di Malaysia, minta maaf orang Malaysia, tiga dalam satu. Tahu tiga dalam satu? Dia berkorban, dia ber, apa, berkekak dan kuduri, kuduri kahwin. Allahuakbar. Berkorban apa saja itu persahabat Pin Hamli, boleh dipakai yang ini. Begitu juga kesabaran sebagai punca ataupun pancaran sinar, dan Al-Quran sebagai hujah, argumentasi untukmu atau atas perbuatanmu. Artinya hujjatun lak, hujjah untuk kamu menyerang mereka, dan hujjatun alaik, hujjah untuk kita menangkis. Serang mereka dengan Al-Quran dan hadis, dan tangkis mereka dengan Al-Quran dan hadis, baru betul. Ya, setiap orang pergi di waktu pagi lalu menjual dirinya, ada yang membebaskannya atau membebaskan darinya, dan ada pula yang membinasakannya. Dua, kalau menjual dirinya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna dia sudah membebaskan dirinya. Tapi kalau menjual dirinya untuk hawa nafsu, dia sudah menjahannamkan dirinya. Bagaimana menjual dirinya untuk Allah? Ya, lakukan apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Tetapi kalau untuk hawa nafsunya, dia sudah mengurung dirinya dalam neraka. Bebaskan supaya kita tidak dimasukkan dalam neraka. Okey, kita ambil apa yang kandungan hadis. Kandungan hadis. Keutamaan wuduk dalam Islam. Wuduk merupakan syarat syahnya solat. Seperti saya bacakan tadi, miftahu solat at-tuhur, sebut tuhur. Kunci solat itu adalah wuduk. Jadi keutamaan wuduk dalam solat, wuduk merupakan syarat sah solat. Yang ia berkedudukan seperti setengah dari iman, dan tidak harus benar-benar setengahnya. Begini maksudnya, bila kita mati, apa kita Allah lihat pertama sekali? Akidah. Akidahnya. Kedua? Solatnya. Akidah bersih, solat tidak bersih, sebahagian hilang. Selamat akidahnya, tetapi semua amalan kita batal. Ulang lagi sekali. Orang yang menghadapi Allah SWT, besok kalau solatnya tidak diterima, yang lain semua tidak diterima, cuma akidahnya diterima. Rugi kan? Jadi mulai sekarang, betulkan solat anda. Solat dimulakan dengan wuduk. Tapi berapa ramai orang yang berwuduk, wuduknya salah. Sampai tempoh hari di Radio Hang, ya, masih banyak yang wuduknya sapu-sapu. Anda perhatikan dari jauh. Subhanallah. Bermakna Radio Hang ini, kena buat kursus wuduk di antaranya. Masih ada sabu-sabu jambul, Syekh. Ada yang sangat-sangat anak sedih, dia cuci kiri dulu. Cuci kaki kiri dulu. Ya, saya nak sebut ramai sangat orang, nanti dia malu kan. Jadi sebaiknya kita katakan kepada Radio Hang nanti, buat dia antaranya khusus-khusus wuduk saja dulu. Bukan seorang, bukan dua orang. Saya perhatikan dia orang ambil wuduk. Dahlah, air tidak ada kan. Dua saja pahit yang hidup. Ini kalau sampai ke Radio Hang, bagus juga. Iya, insyaAllah. Jadi bila anda tengok wuduknya tak betul, sahabat-sahabat ni, dia masih culit-culit ni. Culit sikit, sekali, dua kali, tiga kali. Kemudian telinganya digini-gini aja. Sekali cuci kaki, kiri. Kiri. Dia mula dengan kiri. Sedangkan kata Rasulullah SAW, yaminu. Orang yang wuduknya tidak sah, solatnya sah, tidak. Sebab miftahu solat at-tuhur, kunci, kunci solat itu adalah wuduk. Bagaimana kunci kereta gunakan kunci pintu? Pintu ni terkunci, buka, siapa dikunci? Semua orang pakai kereta kan, kebanyakan di sini. Cuba buka. Kalau tak sesuai dengan kunci ni, maka tak boleh buka. Begitu juga kunci solat. Kalau tak sesuai dengan kunci solat, maka kunci tadi tidak boleh pakai, bermakna solatnya tidak dibuka, bermakna solatnya tidak sah. Makanya orang yang disuruh berwuduk di rumah, setiap langkah yang menuju ke masjid, pahalanya diberi 10, 10 dosa dihapuskan. Tapi dengan syarat wuduknya sah. Tapi beberapa ramai wuduknya tidak sah. Begitu juga orang yang akan dipanggil oleh Rasulullah SAW, pertemuan yang pertama bersama Rasulullah SAW adalah di Hud. Siapa tak percaya Hud, kata Imam Tahawi dalam kitabnya, kafir dia. Siapa yang tak percaya Hud itu kafir, kata Imam Tahawi. Jadi kita pertama bersama Rasulullah SAW minum air Hud yang putihnya lebih putih daripada Susu lebih manis daripada madu. Siapa yang minum tak akan haus selama-lamanya. Yang dipanggil adalah orang yang sah wuduknya dulu. Lihat dalam bab wuduk kita sudah bincangkan, akan dipanggil Rasulullah SAW. Sahabat bertanya, macam mana kau kenal ya Rasulullah? Iya, diumpamakan seperti satu kumpulan kuda yang hitam, tiba-tiba di tengah-tengahnya ada kuda yang putih. Jadi yang putih itu adalah cahaya wuduknya, bekas-bekas wuduknya. Dan ingat, kalau orang berwuduk, berwuduk yang sah, dosa-dosa daripada matanya, daripada hidungnya, daripada mulutnya gugur, daripada tangannya gugur, daripada kakinya gugur, dan seluruh tubuh dibersihkan dengan wuduk. Tapi berwuduklah dengan betul. Kalau wuduknya tidak betul, gagal dia. Tapi beramai orang yang betul. Ada orang berwuduk tendang-tendang air. Dia berwuduk tendang-tendang air, sedangkan kata ustaz, wailul lil aqab. Neraka wail bagi orang yang tak kena air dia punya tumit. Kalau tendang-tendang air, mungkin tumitnya tidak kena air. Jadi di sini kata Rasulullah SAW, kalau kita lihat hadis bahasa Arabnya, at-tuhuru syatrul iman. Tuhur, wuduk itu sebahagian daripada iman. Sebab bila kita menemui Allah SWT, di antara yang dilihat adalah solat. Kalau solat kita gagal, semua gagal. Habis. Dia buat akidah. Nasib akidah itu masih ada. Jadi supaya jangan digagalkan, jangan dibatalkan semua amal kita, betulkan wuduk anta dan betulkan solat anta. Makanya bila kita pergi Singapura dulu, ingat Samsudin, ada orang mengatakan ustaz mengajar kelas tadika. Ingat tak? Bila kita nak belajar mengajar solat, ada yang tak setuju. Ustaz, kita bukan tadika. Coba lihat. Ingat dulu. Jadi dia cuba nak gagalkan. Tetapi bila kita buka bab solat, sampai sekarang kita masih ingat. Sedih sekali diorang. Solat mereka banyak tak betul. Betul kan? Banyak tak betul solatnya. Sampai yang solat di antaranya isbal si'ibah si'isbalnya. Yang jadi imam solatnya isbal. Sedangkan dalam hadis Bukhari, Allah tidak melihat orang yang isbal. Solatnya tidak diterima. Subhanallah, ingat. Kalau solat tidak diterima, bermakna seolah-olah itu tidak solat pada masa itu. Wailul lil musallil alladzina hum an salatihim sahun, di antaranya itulah. Pakaian isbal. Jangan isbal dalam solat ya. Kalau boleh terus jangan isbal. Sebab kalau anta isbal, solat anta sahun. Wailul lil musallin. Peliharalah solat anda ya. Kita teruskan lagi. Amal perbuatan mempunyai berat kelak pada hari kiamat, yang dapat memberat atau memperingan timbangan. Dan hadis ini menetapkan adanya mizan, timbangan amal perbuatan di hari akhirat ataupun yaumul hisab. Amal kita akan ditimbang. Amal kita akan ditimbang. Kalau kita tidak percaya dengan timbangan, katakan mizan, maka kita dikatakan orang kafir. Habis cerita. Bukan syirik, kafir terus. Yang mana merangkumi syirik. Penjelasan tentang keutamaan zikir. Lihat zikir. Ada katakan tadi, zikir bukan ditikar sembahyang sahaja. Zikir bukan beramai-ramai di masjid sahaja. Zikir bukan panggil orang ramai-ramai berzikir, bukan seperti itu. Tapi zikir mengikut apa yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Penjelasan tentang keutamaan zikir dan keagungan pahalanya. Yang demikian itu kerana di dalamnya terdapat pensucian Allah dari segala yang tidak layak baginya, sekaligus memperlihatkan rasa memerlukan atau memerlukan kepadanya melalui ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka tuan-tuan, puan-puan ya, banyakkanlah baca alhamdulillah. Apa sihat anda? Alhamdulillah. Cuba orang Islam. Maka kadang-kadang kita sengaja bertanya, apa khabar anta? Kita katakan alhamdulillah. Pahalanya besar. Kata sahabat kita Ashim pun alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Ya, kita dapat bertemu di sini pun alhamdulillah. Poin seterusnya, perintah untuk memperbanyakkan solat. Tapi solat-solat yang ikut solu kamara itu muni usalli. Orang sufi pun banyak solat, tapi solatnya tak tahu solat apa, saya tidak tahu. Sampai orang sufi mengatakan tafakkaru khairun min alfi salat. Berfikir sesaat lebih baik daripada 1000 solat. Dia kata, oh boleh 1000 solat, kerana ini hadisnya. Hadis ini palsu. Jangan sembarang-sembarang semayang entah. Ya, jangan sembarang-sembarang semayang. Dah sembahyang hajat, sembahyang tobat. Dah sembahyang tobat, sembahyang apa lagi tak tahu. Anak tanya, sembahyang hajat ada tak? Tidak ada, tidak ada sembahyang hajat. Tidak ada sembahyang hajat. Ya, hadis-hadis sembahyang hajat semua adalah hadis-hadis yang palsu. Perintah untuk memperbanyak solat. Sebab solat itu cahaya yang menyinari jalan keselamatan. Sebab Allah mengatakan inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahawasanya solat itu menegah daripada fahsya. Apa arti fahsya? Kejahatan, kekejian dan munkar, kemungkaran. Macam-macam ada kemungkaran. Dan lihat qad aflahal mu'minun, yang berjaya di akhirat orang-orang beriman. Qad aflahal mu'minun alladhinahum an salati alladhinahum qad aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk dalam solatnya. Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ikhlas tajuk sedikit. Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Lagau di sini yang tak datangkan kebaikan. Yang di antara ditafsirkan oleh Ibn Mas'ud, lagau di sini nyanyian dan muzik. Jadi orang yang nak dapat Jannatul Firdaus, ya ustaz ya, ustaz kita hafal ayat ni. Alladzina yarithuna al-firdausa, yang dapat mewarisi Firdaus antaranya meninggalkan lagau. Apa itu lagau? Lagu dan muzik. Kalau dapat kejayaan di antaranya, kejayaan yang sebenarnya, tinggalkan yang dikatakan lagau ni. Seterusnya tuan-tuan, perintah untuk memperbanyakkan solat sebab solat itu cahaya yang menyinari jalan keselamatan dalam kehidupan ini bagi seorang Muslim. Jadi banyak-banyaklah solat ya, jangan tinggalkan solat. Tinggalkan solat dengan sengaja kafir. Habis cerita. Selain itu, solat juga akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Saya baca ini tadi, inna solata tanha anil fahsya'i wal mungkar, menunjukkan ke jalan yang benar. Ya, serta mencegah dari kebinasaan, kerana di dalam solat terdapat cahaya yang merasuk ke dalam hati dan menerangi anggota badan. Lihat tuan-tuan, orang bertobat kalau tak didirikan solat, maka tobatnya tidak diterima. Lihat dalam ayat Taubah ayat 11. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata, dan seterusnya. Jika dia benar-benar bertobat, pastilah dia mendirikan solat dan keluarkan zakat. Ya. Dia tobat, oh saya tobat tak mau buat lagi, tapi kau tak solat, entah tak keluarkan zakat. Ataupun kau solat saja tapi tak keluarkan zakat, juga tobatnya tidak diterima. Lihat. Dan katakanlah bahawa solat itu untuk Allah, bukan untuk yang lain. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lihat, disebut orang yang solat dulu. Katakanlah bahawasanya solatku, disebut solat dulu. Wa nusuki, ibadahku. Wa mahyaya wa mamati, mati dan hidupku. Lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, yang tak ada syarikat baginya. Ini tidak boleh menyekutukannya. Dan ingat tuan-tuan, tanda orang beriman, walladhinahum ala salatihim yuhafidun. Tanda-tanda orang beriman, mereka sentiasa menjaga solatnya. Tapi berapa ramai orang yang malas nak solat? Apa tanda orang munafik? Tanda orang munafik, dia malas solat. Dia solat tapi malas. Cuba lihat dalam surah An-Nisa 124. Kalau salah, betulkan. Terbalik, 142 kalau tak salah. An-Nisa 142. Orang munafik, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Betul ya? Tanda orang munafik, bila dia solat, maka dia solat dengan malas. Ada waktu laju solatnya. Kenapa? Yang penting aku solat. Dia jadi rutin saja. Bukan jadi sebagaimana orang-orang yang beriman solatnya khusyuk. Bukan sembahyang seperti itu. Peringatkan anak kita yang sembahyangnya laju. Betul kan? Tapi bukan anak-anak saja. Kerana orang kan bijak, cuba tengok. Dia tengok jam sembahyang laju. Rasulullah SAW pernah menyuruh seorang laki-laki. Rasulullah SAW pernah menyuruh seorang laki-laki sembahyangnya laju. Kata Rasulullah SAW, bangun kau belum solat. Betul kan? Yang kedua kata Rasulullah SAW, bangun kau belum solat. Yang ketiga dikatakan, ya Rasulullah, inilah kemampuanku. Maka Rasulullah SAW membacakan kepadanya apa dia? Seburuk-buruk pencuri yang mencuri dalam solat. Bagaimana mencuri dalam solat? Seperti pitukkan ayam. Laju dia. Ya? Ayam kalau pituk tak berhenti ya? Ada pituk berhenti? Tak pituk. Seperti itulah lajunya. Ya? Bagaimana? Sama juga kalau boleh jangan buat seperti itu. Kalau nak lihat juga dalam surah Al-Maidah, surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 58. Cuba periksa sahabat. Ini supaya jadi motivasi kepada kita supaya jangan malas-malas dalam solat. Cuba lihat ayatnya nanti berikan kepada saya nak baca. Al-Maidah 58. Dan sering-seringlah kita berdoa, ambil doa daripada surah Ibrahim ayat 40. Yang berdoa, berallah ya Allah jadikanlah aku dan zuriatku orang-orang yang mendirikan solat. Iya. Syekh, bawa sini tadi ayat yang saya suruh baca tadi. Suruh bawa. Al-Maidah. Iya. Maidah 58. Saya takut salah. Iya. Cuba lihat saya ataupun dengar apa yang saya baca. Lihat muslimah, al-muslimah tu madrasatul ula. Ibu-ibu madrasah yang pertama. Bertanggungjawablah kita terhadap apa yang Allah sudah amalkan kepada kita. Wa idza nadaitum ila solati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Apabila kamu menyuruh mereka untuk mengerjakan sembahyang, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Ini orang kafir dan orang munafik. Yang demikian itu adalah kerana mereka benar-benar kaum yang tidak mempergunakan akal. Jadi orang yang mengejek orang solat itu tak ada akal. Selain dia kafir, orang kafir yang terus tak ada akal. Nak menyembah Allah yang menciptakan segala-galanya itu dia ejek. Apalah manusia seperti ini ya? Iya. Dalam surah Ibrahim 40, cuba lihat. Saya takut silap. Saya katakan tadi sahih. Iya. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni min muqimis salat wa min zurriyyati. Itu ayatnya insya-Allah. Ya Rabbku, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga zuriatku. Baca waktu sujud. Walaupun ini Al-Quran tapi dengan niat berdoa, Allah akan makbulkan. Yang paling dekat kita kepada Allah waktu kita sujud, maka mintalah di waktu sujud. Minta kepada Allah supaya jadikan zuriat kita orang yang dirikan solat. InsyaAllah Allah akan tunaikan. Poin seterusnya, memperbanyak sedekah. Boleh saya ambil terus? Memperbanyak sedekah merupakan bukti kesungguhan dan keikhlasan seorang mukmin. Sedekah yang wajib adalah zakat. Sedekah yang wajib, siapa tak keluarkan zakat apa hukumnya? Murtad, kafir. Contohnya apabila Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar. Bila Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar mengambil keputusan supaya memerangi kaum riddah. Riddah artinya murtad. Kenapa dia murtad? Dia tak mau keluarkan zakat. Seolah-olah zakat ini untuk Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah SAW wafat, tak ada zakat. Akhirnya, para sahabat pada masa itu mengatakan, tidak boleh dibezakan di antara kewajipan zakat dan kewajipan solat. Tetapi berapa ramai orang di Singapura ini tak keluarkan zakat. Saya tak tahu kenapa tak keluarkan zakat. Seolah-olah zakat cuma satu. Zakat apa namanya? Zakat fitrah. Kadang-kadang ya, saya takutlah ya, bila saya katakan seperti ini, antum ngerilah sebagaimana yang saya rasakan. Saya kadang-kadang diundang ya, makan tengah hari di rumah datuk-datuk di Malaysia ni. Antara perhiasannya saya, barang-barang kemasnya, itu pinggang mangkuk daripada Perak. Ya, ada satu tempat Salman jangan cerita kalau dia pernah ikut sekali makan tengah hari. Salman ke Uzi? Saya tengok barang-barang apa dalam lemari pirasan Perak. Saya nak cakap dengan apa datuk tu. Datuk, ini Perak asli ke? Asli. Tak ada campuran Perak. Solid lah Perak. Anak tanya apa ada masalah tak, kata dia. Kata anak, saya tak ada masalah Datuk, tapi mungkin Datuk ada masalah kalau Datuk tak keluarkan zakat. Dia mengatakan langsung tak pernah keluarkan zakat. Subhanallah. Katakanlah ini orang awam. Tetapi Allah melihat besok bukan orang awam tak awamnya. Sebab hukum zakat sudah disampaikan, ya. Dan bila memperkatakan tentang solat, mesti memperkatakan tentang zakat. Aqimus salat wa atuz zakat. Barakallahu fiik. Berulang-ulang, berkali-kali Allah mengatakan aqimus salat wa atuz zakat, aqimus salat wa atuz zakat. Kenapa tak mengeluarkan zakat? Kadang-kadang keluarkan zakat duit kat bank saja, dalam poketnya, simpan di bawah katil dan sebagainya, tidak dikeluarkan zakat. Itu juga salah. Ataupun dikeluarkan zakat yang ada di bank, tetapi dalam tabung-tabung yang beribu ni, dia tak pecah, dia tak keluarkan. Itu juga salah. Ini peringatan, ya. Ad-dinun nasiha. Antum solat tapi tak keluarkan zakat. Saya takut apa dikatakan oleh Umar, dikatakan oleh Khalifah Rashidin. Sama seperti tidak solat. Batalnya solat kita kerana kita tak keluarkan zakat. Dan kita takut juga kewajipan zakat itu wajib dan tidak boleh ditinggalkan, sehingga ulama-ulama kita memperkatakan, ya ayyuhalladzina amanu jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang-orang beriman, disuruh kepada orang beriman, antum beriman atau tidak? Kita beriman. Apa yang disuruh di antaranya? Jahidu bi amwalikum. Berapa kali? Cuba lihat Al-Quran, berapa kali diulang? Jihad dengan duit, pertama keluarkan zakat. Setelah keluarkan zakat, pergi haji ke Mekah. Yang tak mampu pergi haji ke Mekah, kalau mampu keluarkan duit untuk beli binatang, berkorban, berkorbanlah. Jangan tidak berkorban. Berapa ramai yang tidak berkorban? Saya tahu. Dia mengatakan betul ke Ustaz, wajib. Ulama kita mengatakan sunnah. Sunnah pun pahalanya, subhanallah. Rasulullah SAW 10 tahun di Mekah. 13 tahun di Mekah. Setelah ke Madinah, turun ayat korban 10 tahun. Pernah Rasulullah SAW tinggalkan? Tak pernah tinggalkan. Tak pernah tinggal. Ada seorang muslimah jumpa saya. Kemudian dia menghubungi dengan melalui telefon. Ustaz, suami saya tak mau keluarkan zakat. Boleh tak? Suami saya tak mau keluarkan duit untuk beli binatang korban ataupun berkorban. Boleh tak saya korban? Saya tanya, duit siapa? Duit saya sendiri. Saya katakan, duit suami anda ambil pun tak ada masalah. Wahai kaum muslimah ataupun wahai perempuan-perempuan yang beriman, beramallah, kerana kebanyakan penghuni neraka kaum perempuan. Jadi anda katakan kepadanya, inilah untuk menyelamatkan satu keluarga. Jadi dia mengatakan, suami saya tak sudi. Duitnya puluh-puluh ribu kat bank. Cakap, nanti kewajiban itu kewajiban ni. Sedangkan istrinya punya duit, ya, yang sedikit, dia mengatakan, boleh tak saya berkorban untuk suami saya dan keluarga? Ya. Selamatkan keluarga antum. Ya. Subhanallah. Kita teruskan, tuan-tuan. Penjelasan tentang poin seterusnya, penjelasan tentang keutamaan sabar, yang merupakan suatu hal yang sangat terpuji, dan pelakunya akan terus-menerus mendapat penerangan dan petunjuk. Sabar ini, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Tapi Allah tak bersama orang yang tidak sabar. Jadi bersamalah Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah As-Sahihah, keduanya merupakan sumber bagi seluruh hukum syariat. Barang siapa berhukum kepadanya pada saat berselisih, lihat, saat berselisih, serta menjadikan keduanya sebagai petunjuk untuk menyerang ataupun menangkis, maka keduanya kelak akan menjadi hujah baginya pada hari akhirat. Jadi bila kita jadikan hujah di dunia, besok di akhirat hujah inilah yang akan mempertahankan kita. Katakan, apa hukum maulid? Kita katakan Rasulullah SAW tak buat. Kata Rasulullah SAW, kullu muhdatsatin bid'ah. Kita katakan ini hujah kami sebab Al-Quran dan hadis. Jadi bila kita dah sampaikan walaupun orang semua tak suka, kita katakan inilah hujah yang jadi hujah kita besok di akhirat depan Allah. Hujah ini antum tak terima, besok depan Allah inilah hujah kami antara anda dengan anda. Ataupun antara anda dengan ustaz-ustaz yang dekat Singapura ni. Kita katakan maulid bid'ah, dia mengatakan tak, maulid tu menyatukan umat. Nyatu dalam bid'ah apa? Ya kan? Besok inilah hujah anda antara anda dengan anda depan Allah SWT. Apa saja yang kita bacakan untuk menentang kemungkaran mereka, kalau mereka mengatakan itu bid'ah hasanah, besok depan Allah SWT tahulah dia. Ya, kita bukan berdendam, tapi kita minta kepada Allah SWT tetap supaya mereka mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Tetapi kalau mereka tak menerima, tetap itu hujah kami. Kita teruskan. Begitu juga, dan barang siapa mencampak keduanya, mencampakkan keduanya ke belakang atau di belakang, di belakang punggungnya atau meninggalkannya, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Apa dia mencampak, dia meninggalkan. Quran dia tak mau dengar, hadis tak mau dengar. Tetapi qala wa qila, apa arti qala wa qila? Berkata si fulan, berkata si fulan, itu yang didengar. Iya. Iya, kei saya bercakap Ustaz. Kei saya bodoh ke? Nak katakan kalau ada macam itu, kei entah mutlak bodoh. Tapi Quran dia tentang kamu ni calon. Kita nak katakan apa? Macam mana Ustaz? Pak Imam macam mana? Kita katakan seperti itu. Ya. Sebab dia katakan anak akan buat satu CD. Allah di langit. Allah di langit. Jadi kita siapa di universiti-universiti? Percuma kita bagi. Jadi ada yang mengatakan, Ustaz, guru kami bodoh ke? Guru pondok bodoh ke? Anda dalam hati mengatakan memang bodoh lah mereka. Kalau tidak takkan, tak faham dengan 7 kali Allah mengatakan Ar-Rahmanu al-Asistawa. Jadi mereka betul-betul bodoh. Allah mengatakan li'annahum kaumun yajhalun. Mereka tidak boleh menerima Al-Quran hadis kerana kaum jahil. Tidak menggunakan akalnya. Sebagaimana yang kita baca tadi, betul tak? Kita teruskan. Setiap orang harus memiliki pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Setiap hari. Dan tidak membiarkan dirinya menganggur. Orang yang memperolehi keberuntungan adalah yang menjual dirinya kepada Allah, yang dapat menyelamatkan dari azab sekaligus memperoleh keberuntungan. Apa tidak kalau menganggur macam mana nak keluarkan zakat? Kalau menganggur macam mana nak pergi haji? Kalau menganggur macam mana nak keluarkan korban untuk hari Isnin ni? Tak ada duit. Jadi jual diri kita kepada Allah. Apa arti jual diri kepada Allah SWT? Kita beramal dengan amal yang disuruh, tinggalkan segala maksiat. Sedangkan orang yang lemah adalah yang binasa dan membinasakan dirinya, sedangkan dia berangan-angan kepada Allah. Lihat, yang tak pernah tua, dua. Yang tak pernah tua bagi anak Adam ni dua. Pertama, cari harta sebanyak-banyaknya. Kedua, angan-angan. Nak tidur, angan-angan. Baru ternyata tidur. Ya, duduk relax-relax supaya tak boring, angan-angan. Baru dia betul-betul relax. Dia tak pernah tua tau. Ya? Sampai orang dah 70 tahun, dia masih berangan-angan kahwin anak dara. Dapat cucu lagi daripada anak dara ni. Sampai macam itu. Ya, ada pakcik-pakcik berbual dengan saya. Saya dah 70 tahun Ustaz. Rasulullah mengatakan benar. Dia mengatakan, saya katakan, kadang-kadang saya berangan-angan ni kahwin anak dara. Sampai dapat cucu dengan dara tu. Sedangkan umurnya dah 70 tahun lebih. Lihat. Kata Rasulullah SAW, memang yang tak boleh tua, angan-angan dan cari harta. Tapi kalau cari harta fi sabilillah, itu cantik. Kalau berangan-angan supaya dapat bidadari syurga, itu cantik. Sebab apa? Bila berangan-angan mencari bidadari syurga, dia akan beramal sebaik-baik amal. Jadi ini apa yang dijelaskan oleh syekh kita, walaupun ada yang saya nak sentuh. Aku lihat kita baca soalan ni dan kita jawab apa yang ada ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, ada yang apa pihak di internet supaya antam membaca ni. Ya. Yeah. Mana dia? Okey, kita jawab minggu depan. Boleh? Ataupun saya malam. Okey. Ya. Mat Rampit bertanya. Ada Mat Rampit bertanya ni. Itu nickname saja ya. Assalamualaikum Ustaz, adakah riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW puasa pada hari 13, 14 dan 15 hari bulan itu hadis sahih? Ya. Ini kita akan tahrij hadisnya, kita tinggalkan dulu. Ataupun yang ini saya bawa balik dulu. Apa yang ada kita baca. Syekh, teruskan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya berada di kantor tempat saya bekerja, saya harus mengambil wuduk di tandas di mana orang-orang kafir melihat. Bolehkah saya mengganti cuci kaki dalam wuduk dengan mengusap sepatu sahaja? Soalan satu. Soalan dua, saya akan berkorban tahun ini insyaAllah. Saya mengikut sunnah dengan tidak. Saya mesti mengikut sunnah dengan tidak memotong kuku dan rambut sejak satu Zulhijjah. Kapankah saya boleh memotong kuku? Apakah setelah solat Idul Kurban? Iya. Yeah. Yang pertama tadi apa soalannya? Ustaz. Iya. Bagi muslimah ataupun bagi muslimin yang pakai sepatu ataupun pakai stokin, dibolehkan menyapu sepatu atau stokin. Ada mengatakan perlu sebelumnya berwudu, tapi yang sebenarnya tidak. Ya. Walaupun tidak berwudu, boleh menyapu sepatu atau stokin. Saya tempoh hari berbual dengan Saudara Razak, malam ni dia tak datang. Ada expo di China ataupun di Eropah. Dia paling marah dengan orang Islam bila masuk bilik air. Kenapa? Basah. Iya. Bila ambil wudu, kapit tu basah. Sana mesti sejuk. Apa baunya nanti? Iya. Jadi mengatakan dia paling benci dengan orang Islam. Masuk saja waktu sembahyang, line up, dia ambil wudu, habis basah. Ana katakan ya, kaki tu kalau pakai, biasanya mesti sejuk pakai stokin. Sapu di atas stokin saja. Ambil wudu, tidak semestinya 3 kali. Kan? Dan ambil wudu, subhanallah, itu hari kita buat kursus wudu, di mana di Changlun, subhanallah, sahabat tu berwudu, di jimat air, saya rasa ini tak habis lah. Dia betul-betul ikut sunnah. Namanya Ridwan. Saya tengok, ish, dia ni betul-betul. Bermakna, apa yang kita sampaikan kepadanya, dia hayati sebenar-benarnya. Ambil wudu, tak habis satu ni. Tapi kalau orang bid'ah, 5 macam ni tak cukup. Betul kan? Dia satu ni, subhanallah. Jadi orang-orang yang ikut, kita katakan bahawa membazir air hukumnya air apa ni mahal saya serang. Jadi beruduklah dengan cara sunnah. Jadi kalau beruduk di antaranya, kalau susah nak dibuka sepatu atau stokin, kita sapu di atas stokin, sembahyang dengan stokin tersebut, insyaAllah. Dan memotong kuku, memang bagi yang berkorban dan keluarga yang terlibat korban, kalau bapaknya berkorban ataupun family itu berkorban, satu family itu, satu keluarga itu, kalau boleh mulai satu Zulhijjah sampai lembu atau kambing sudah disembelih, baru kita boleh potong kuku dan potong bulu hari-hari ataupun nak potong ni dan sebagainya. Tapi jangan botakkan ya. Jadi di sini dari satu sampai binatang itu sudah disembelih, baru boleh kita potong kuku ataupun potong rambut dan potong bulu hari-hari ataupun apa saja bulu yang ada di barang kita, tidak boleh dipotong kecuali setelah kami itu dikorban atau disembelihkan. Termasuk bulu hidung. Bulu yang ada dalam tubuh kita termasuk bulu hidung. Ya. Yeah. Kecuali kalau ada sebab terkopak, ya, yeah, perlu dibuang, baru kita buang. Kita gunting. Ya, yeah, ataupun orang accident rambutnya kena potong kerana nak dijahit dan sebagainya. Ya, yeah, jahit. Itu ada sebab. Ya. Yeah. Kalau tak ada sebab, jangan. Ya, jangan relax-relax. Apa, trim dia punya misai, dia punya janggut. Jangan, nanti dulu. Selepas tu baru insyaAllah. Teruskan. Minggu depan buku apa, Ustaz? Minggu depan kita sambung buku zikir tu. Sebab ada buku zikir yang baik lagi kita akan kedepankan, ya. Buku zikir tu, lebih 1000 amalan sunnah sehari semalam. Kita bawa minggu depan. Kita teruskan dulu. Bawa yang itu. Ni ada permintaan daripada Saudara Supaat. Siapa yang ingin sembelih sendiri, harap datang sebelum 12 tengah hari. Terima kasih. Yang berkorban di tempat saya, orang yang nak nyembelih sendiri, memang kalau ada pukul 12 lebih datang. Tadi jadi turunkan kambing lebih kurang berapa? 26 ekor ya? 26 ekor. 26 ekor dia diturunkan. Jadi saya rasa kebanyakan tak expert dia untuk melapak, jadi buatkan masa. Jadi supaya nanti lembu datang kita kena kerjakan juga, saya harap datang lebih awal. Sebab nanti tak ada orang urus kalau kita lambat-lambat. InsyaAllah dapat datang lebih awal. Siapa yang nak potong sendiri. Dan pukul 12 kalau tak datang juga, terpaksa kita sembelih. Terpaksa kita sembelih. Sebab pukul 3, pukul 4 kalau boleh dah selesai benda ni. Ya, ada soalan yang lain? Kita teruskan. Berapa harga Riyadus Salihin? Riyadus Salihin masih harga lama. Harga lama itu dia apa? 190 atau 180? 190 ya? Allah, 180. Satu set ada 4 jilid. 4 jilid 180. Ya, dapatkan di belakang insyaAllah. Teruskan. Apakah boleh kita bersama isteri apabila diundang memasuki rumah jiran walaupun suaminya tidak ada di rumah? Kalau boleh, suami jangan masuk walaupun isteri kita masuk. Cukuplah isteri kita masuk. Ya. Saya kadang datang jauh pergi satu rumah sahabat. isterinya tidak ada. Saya kat orang rumah saya, kalau isteri dia jemput, masuk-masuk. Tapi kalau tidak dijemput masuk, saya dan isteri saya akan balik. Tapi biasanya isteri saya boleh masuk, saya akan duduk di luar. Ataupun pergi kedai kopi ke apa tak? Kedai kopi ke apa lebih baik, baca surat khabar ke baca buku, daripada masuk yang tidak diizinkan oleh syarak. Syarak tidak mengizinkan. Tidak boleh, jangan masuk. Sabarlah kita ya dalam hal ini. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita musafir, tiba hari Jumaat, soalan saya, adakah kita mengerjakan solat Jumaat bersama imam atau mengerjakan solat Zuhur sendirian? Harap Ustaz jelaskan. Seafdal-afdal solat adalah berjamaah. Dan bila berjamaah, 27 kali lebih gandanya daripada sembahyang seorang diri. Maka dalam keadaan apa pun, kalau boleh kita berjamaah, kita berjamaah. Itu mafhum dah kita. Cuma kalau hari Jumaat, kita sembahyang Jumaat, bermakna kita sembahyang tamam. Sebab Jumaat dikatakan Idul Ayyam, sembahyang Idul Ayyam itu dua rakaat, sembahyang Id dua rakaat. Jadi kalau kita sembahyang bersama imam pada masa itu, kalau kita sembahyang niat sembahyang Jumaat, bermakna kita sembahyang tamam. Sedangkan sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, di antaranya kita rujukkan sebelum salam, orang yang musafir kalau dia sembahyang tamam bid'ah. Itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan. Supaya tidak melakukan bid'ah, maka kita pada masa itu walaupun imamnya sembahyang Jumaat, kita niat sembahyang Zuhur qasar dua rakaat. Qasar. Boleh tak kita berimam dengan sembahyang Zuhur? Boleh, walaupun kita musafir, begitu juga sembahyang Jumaat, boleh, apa salahnya? Tapi kita tidak boleh niatkan sembahyang Zuhur saja atau Jumaat. Kita tetap qasar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dalam masalah ini. Banyak yang masih berdegil dia mengatakan sembahyang Jumaat Ustaz, sebab dua rakaat. Sembahyang Jumaat sembahyang tamam. Ya? Insya-Allah. Soalan seterusnya. Di sini tak ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bercakap tentang isbal, saya lihat ramai muslimin di Woodlands yang masih mengamalkan isbal. Kita belum. Tolong nasihatkan muslimin di Woodlands yang masih tidur, Ustaz. Ya. Yeah. Tetapi saya katakan yang hak, yang benar dari betul, Allah Subhanahuwataala. Betul. Alakulihal, kita sudah sampaikan. Ya, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Berdakwalah cara hak dan berdakwalah dengan penuh kesabaran. Jangan kita marah, jangan kita umpat di belakang, jangan kita, lebih baik kita nasihatkan dia. Macam mana Hamzah? Iya, kita nasihatkan saja. Itu saya kepada mereka. Memang nak menyampaikan bab isbal ni, saya macam-macam orang maki. Tak ada kerja lain ke Ustaz? Saya memang saya tak ada kerja lain, kerja saya dakwah. Apa yang saya nampak, saya kena sampaikan. Jadi saya katakan kepada mereka, saya tak kompromi masalah ni. Sebab hadis tentang isbal adalah hadis-hadis muttafaq alaih di antara. Apa saja yang bawa mata kaki. Iya, apa saja yang dibawa mata kaki, final. Ma asfala min ka'bain fa finnar. Apa yang melebahi. Dia mengatakan, memang ada separuh SMS, Ustaz tak ada kerja lain ke? Maki orang. Siapa yang saya maki? Cuba beritahu. Yang kena maki tu memang layak kena maki. Kena cela artinya dalam bahasa kita, ya kan? Orang buat bid'ah kena cela kalau dia tak mau bertaubat. Kita dah berbuih mulut kita, kita sampaikan tak? Apa ini hujah dan sebagainya. Dia mengatakan, Ustaz, bagaimanapun ini bid'ah hasanah. Dah apa? Saya tak nafikan, sabar ya. Ada jamaah kita yang ikut. Apa kata orang Malaysia banyak biskut ya? Ya ada, ya tak ada. Dia datang pun kerana kawan-kawannya ajak. Kalau kawannya tak ajak, tak nampak, dia tak datang. Ini pun masalah. Supaya kawan dia tu tinggalkan kelas ni, dia cari kesalahan saya, diceritakan kepada sahabatnya supaya dia jangan dikacau, jangan diajak ke sini. Cuba lihat. Dia tu diajak oleh kawannya, dipaksa. Dia kena datang kan? Dia jaga kawannya, bukan jaga ustaznya atau jaga yang lain. Jadi bila dia rasa aku ni susah dengan kawan yang saya ajak pergi kelas Ustaz Rasul saja, dia cari kesalahan anak. Dia katakan, Ustaz Rasul ini dia cari kesalahannya, bukan cari kebaikannya. Jadi kalau anda cari kesalahan anak, bukan maksum. Walaupun anak Rasul, tapi Rasul lari, bukan Rasul. Jadi bila anda cari kesalahan anak, tentulah. Kadang-kadang yang anak pelik, dia cari kesalahan keluarga anak. Dia boleh duduk kat rumah, depan rumah anak. Duduk kat depan rumah anak, dia hintai-hintai, subhanallah. Wala tajassasu. Wala tajassasu. Ini berita benar. Ya, ada kawan anak yang nama Zaid, Zaid Project kita panggil. Tanya Salman. Ada sahabat tu, dia jumpa Zaid ni nama. Nama Zaid. Kata Zaid, Ustaz, dia duduk kat depan rumah Ustaz. Satu hari dia tengok, apa Ustaz buat? Tak ada kerja lain ke? Ada ingat siapa mak tu duduk kat situ rupanya? dia cari apa kesilapan anak. Dia tengok keluarga anak. Syekh, haram hukumnya. Mengintai-ngintai rumah orang, haram hukumnya. Allah mengutus Rasulnya, Rasulnya mengatakan, wala tajassasu. Jangan tajassus. Apa tajassus? Mengintai-ngintai, tidak boleh. Ini berlaku sama macam itu dia. Jadi ada orang yang akan cuba memfitnahkan kita dengan mencari, kadang-kadang benda itu tidak ada, tapi diada-adakan supaya antum benci kepada anak dan antum tinggalkan kelas ini. Anak tidak rugi siapa pun tinggalkan kelas anak. Ya? Sebab wa ma alaina illal balagh. Kewajipan anak menyampaikan itu saja. Rasulullah SAW juga kewajipannya seperti itu. Siapa nak dengar alhamdulillah, siapa tak dengar itu bukan urusan anak lagi. Tapi mudah-mudahan adalah yang nak mohon dengar, sebab satu orang yang kita tunjuk, yang kita dapat petunjuk, lebih baik daripada unta yang merah. Itu yang kita harapkan. Subhanallah, kita ambil satu lagi kemudian kita berhenti. Ya. Yeah. Ada yang nak tanya. Yeah. Waalaikumsalam. Nama dia kiranya seorang muslim. Iya. Yang takuti kepada waktu salat Jumaat. Iya. Adakah dia perlu menunggu orang kembali pada masjid baru dia menunaikan satu zuhur? Jawabannya senang. As-salatu fi awqatiha. Salat itu dalam waktunya. Orang mengatakan inna salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat bagi orang mukmin sudah ditetapkan waktunya. Tidak. Kalau dia rasa dia tidak boleh sembahyang Jumaat sampai waktu, dia kena sembahyang. Kalau tak boleh sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur. Jangan dilambat-lambatkan. Sebab as-salatu fi awqatiha bermaksud as-salatu fi awwali awqatiha atau fi awwali waqtiha. Salat itu di awal waktunya. Jadi kalau dia katakan tak dapat sembahyang Jumaat, dia nak sembahyang Jumaat, tak boleh, tapi dia nak sembahyang Zuhur kerana kewajipan sembahyang tidak akan gugur, ya, ataupun dia mengatakan saya tidak boleh sembahyang Jumaat kerana sebab-sebab tertentu, maka bila masuk waktu dia boleh sembahyang walaupun di masjid orang belum selesai solat. Itu yang benar. Ya, itu yang benar. Itu pendapat orang yang bermazhab Syafi'i mengatakan setelah masjid selesai maka kita boleh sembahyang Zuhur kalau tak sembahyang Jumaat. Itu pendapat sahaja. Itu pendapat. Allah wa'ala. Teruskan sama. Boleh waktu? Kita ambil sedikit. Besok minggu ya. Orang boleh tengok bola kat kedai makan tu sampai pukul 3 pagi je. Kalau belajar kuliah sampai pukul 3 pagi macam tu, alamak anak puji. Tapi kalau menunggu pun sampai pukul 3 pagi, kali ini saja kuliah akan datang kosong. Tak sanggup. Okey, teruskan. Ustaz, bagaimana untuk merasai kemanisan iman? Bagaimana menghadapi saat kutun atau lemah iman sampai rasa malas nak beramal? Di dalam hadis, cintai Allah dan Rasulnya, kita akan dapat kemanisan iman. Dan mencintai Allah dan Rasulnya, taatilah perintah Allah dan Rasulnya. Pertama sekali yang disuruh, belajar. Anak katakan kepada antum, orang beriman itu sama saja. Tetapi Allah mengangkat perbezaan di antara yang lain, walladzina utul ilma darajat. Ya? Yang berbeza antara satu dengan lain, orang yang beriman itu yang mendatangi majlis ilmu sehingga dapat ilmu, kemudian Allah angkat darjatnya. Bukankah anak katakan man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu hadis sahih. Siapa yang menuju satu jalan tujuannya untuk menuntut ilmu, maka dimudahkan jalan ke syurga. Nak mudah masuk syurga, belajar. Wa annal malaika la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Bahwasanya para malaikat yang di langit, yang di bumi, di mana pun malaikat, dia akan mengangkat sayapnya. Ridan li talibil ilm. Malaikat antaranya 600 sayap. Jibril 600 sayap. Mengangkat sayapnya untuk mendoakan keridaan daripada Allah bagi orang menuntut ilmu. Subhanallah. Kita kalau pergi kubur Habib Noor, minta Habib Noor doakan kita sedangkan sudah mati. Sedangkan bagi orang yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala cipta malaikat yang paling banyak dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama malaikat. Malaikat-malaikat ini diperintah supaya mendoakan orang menuntut ilmu. Yang kedua baru jin. Tak tahu jin mendoakan kita, insyaAllah. Jin Islam ya. Yang ketiga baru manusia. Allah mengatakan seperti itu. Dan malaikat akan sampai kepada kita, bersama kita, bagi orang yang menuntut ilmu. Dia akan bersama kita. Malaikat yang paling dekat kepada Allah SWT itu mendoakan kita. Nak dapat doa malaikat, duduk majlis seperti ini. Tapi majlis orang sunnah salafi. Kalau bid'ah jangan duduk. Malaikat tak akan mendoakan majlis bid'ah. Malaikat tak akan turun kepada majlis-majlis bid'ah. Tak akan. Makanya, kita dah kuliahkan di sini, kita tidak boleh duduk dalam majlis bid'ah. Semua ulama-ulama mengharamkannya. Betul kan? Kita dah kuliahkan satu kertas kerja tentang tidak bolehnya duduk di majlis orang bid'ah. Begitu juga yang ikut dalam palsok. Kalau dia niatnya ikhlas, apa kata Imam Syafi'i di antara syarat untuk ilmu, dia kena ikhlas, kena sabar, kena istiqamah, mahal, masanya panjang. Dan kena musafir. Lihat? Jadi kalau dia ikhlas untuk ilmu walaupun melalui palsok, dia dapat doa yang didoakan oleh para malaikat. Lihat dia. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya yang benar-benar takut kepada Allah adalah golongan orang berilmu. Ulama di sini dimaksudkan orang yang berilmu. Jadi supaya kita takut kepada Allah, kerana orang jahil tak akan takut kepada Allah. Makanya orang jahil boleh minum arak. Siapa nama engkau Muhammad? Tapi minum arak. Kalau Muhammad biasanya Islam. Ya? Yeah? Kalau hari Minggu dia... Kiu kat mana kasih makan kuda katanya? Kau kasih makan kuda? Kau kasih makan kuda? Ajar dia. Tapi jangan buat. Tikam 4D tu. Kata diorang kan tikam ekor. Begitu juga yang berzina. Kenapa dia boleh berzina? Kerana dia tak takut kepada Allah, kerana dia tak punya ilmu. Jadi ilmu ini akan mengangkat darjat antum setinggi-tingginya dan menjadikan antum takut kepada Allah SWT. Sebagaimana Al-Quran mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Terlalu banyak ayat yang berkata-kata tentang ilmu ni, ya? Ya, ambil satu kemudian kita tutup. Saya ada rumah di luar negara. Bagaimana solat biasa atau kasar? Kalau itu rumah anda tetap sampai di situ, anda solatnya solat tamam. Ulang lagi sekali. Rumah anda boleh buat apa di situ kan? Anda nak tidur, bila nak bangun, apa, nak masak, nak itu. Itu rumah anda. Maka di rumah anda kena sembahyang tamam. Kampung anda di mana? Memang di Singapura. Di Johor. Okey. Orang rumah anda kampungnya di mana? Singapura. Kalau sampai di Singapura, di rumah isteri anda kena sembahyang tamam. Kena sembahyang tamam. Kalau anda tak sembahyang tamam, mana isteri anda pun tak sembahyang tamam. Sebab isteri anda. Tapi oleh kerana rumah isteri anda kena sembahyang tamam. Bukan sembahyang kosor. Begitu juga kalau rumah anda di Singapura, sama saja. Ya? Begitu juga di Johor. Walaupun isteri anda orang Singapura, bila balik ke rumah suaminya, maka dia sembahyang? Sembahyang tamam. Bukan sembahyang. Tetapi katakan rumah anda satu di Kuala Lumpur. Dalam perjalanan anda daripada Johor ke Kuala Lumpur, dalam perjalanan kena kasar. Tapi dah sampai rumah anda kena sembahyang tamam. Ini pun kita kena bincangkan dalam jamak dan kasar. InsyaAllah, cuba je apa fatwa Al-Bani tentang orang-orang yang sembahyang musafir. Kalau rumah anda, tidak boleh. Sebab itu rumah anda. Wallahualam. Siapa dah tidak nak tanya di sini? Ya, fatwa. Wajib tak saya menegur tentang kita pelajar dan demi solat salah. Iya, tetapi dengan sopan dan santun ni mereka. Dengan sopan santun, dengan lemah lembut. Bil hikmah. Jadi iya, ajak dia ke corner, barakallahu fi, ajak ke corner, jangan malukan di depan yang lain. Kita katakan, "Syekh, anak sayang kepada anda, sembahyang ini perlu dibetulkan, sembahyang atas silap ini saja. Kalau boleh ambil Al-Albani, kita tunjukkan." Ini kata Al-Albani tentang ada orang mengatakan, "Ustaz, saya dari dulu sampai sekarang, kalau saya sembahyang turun lutut dulu." Kita katakan tak ada masalah. Tapi jangan salahkan yang lain. Tapi kalau tak nak sayangkan, bawa Al-Bani punya. Si boleh? Ya? Yeah? Seperti tadi, lepas sembahyang berdoa macam ni. Sebenarnya di dalam hadis SAW ataupun apa yang dijelaskan oleh Ibn Taymiyyah, lepas solat tidak ada berdoa. Tidak ada. Nak berdoa dalam solat. Lepas solat berzikir. Tapi banyak lepas solat macam ni. Tengok orang sunnah. Tidak ada saya. Ya, jadi kita katakan kepada mereka, hadis yang sahih, lepas solat tidak ada doa, tetapi disuruh banyak berzikir. Berdoa dalam solat. Seperti dalam sujud, kalau tak boleh sujud lama, bila? Samsudin? Tahiyat akhir sebelum beri salam. InsyaAllah. Saya rasa sampai di situ dulu. Dan saya sudahi akulu qawli hadha astagfirullahi wa lakum wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.